nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan langkah kaki kita untuk menuju ke majlis yang mulia seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita semua keistiqomahan dan ilmu yang akan kita dapatkan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa kepada seluruh jamaah, para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua kami yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semuanya kesempatan untuk senantiasa hadir di majlis yang mulia seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita semuanya kecintaan dan keistiqomahan dalam hati kita untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami sapa para pendengar setia radioku, para pemirsa Al-Bahja TV dimanapun Anda berada. Semoga tetap istiqomah dalam mendengar dan menyimak kajian-kajian hikmah atau untayan-untayan kata mutiara ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita semua, Buya Yahya. Baik, sebagaimana seperti biasa di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahja Cirebon, rutin setiap hari Sabtu pagi diadakan kajian bersama guru kita semua, Buya Yahya, dengan kitab tafsir Al-Quran. Maka mari kita persiapkan hati dan fikiran kita agar kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebagaimana seperti biasa majelis kita pada saat ini disiarkan langsung oleh Al-Bahja TV. Bagi Anda yang ingin mengunjungi alamat kami yaitu di www.albahja.tv dan disiarkan langsung oleh Radioku Network yaitu di www.radioku.com. Baik, seperti biasa sebelum kita menyimak kajian bersama guru kita semua Buya Yahya, kita akan menyimak mukaddimah atau mau'idhoh hasanah yang insyaallah akan disampaikan oleh salah satu asatidah dari Al-Bahja yang insyaallah pada pagi hari ini yaitu yang akan menyampaikan mau'idhoh hasanahnya Al-Ustadz Maulid. Maka kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa maulana Muhammad. Udhukuru salata ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin wa qaidil gurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin al-muhtadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ugliq wal khatim lima sabak nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila suratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha amma ba'du. Hadratul muhtaramin yang kami muliakan, para alim ulama, para zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para asatidz, para masyayikh, wabil khusus yang kita muliakan guru kita bersama Buya Yahya, mata'anallah bituli hayati syarifah wa katsarallahu amsalah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada beliau sehat wal afiat, senantiasa memberikan beliau umur panjang dalam keberkahan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati para orang tua kami, para sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, santri dan santriwati Al-Bahja, juga yang kami hormati pendengar radioku, pemirsa Al-Bahja TV yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan-kenikmatannya, atas segala karunia yang diberikan kepada kita semua. Sampai detik ini, sampai saat ini, begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Di antara sekian banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, nikmat yang paling besar adalah saat kita diberikan nikmat sehat wal afiat, kita diberikan nikmat umur panjang oleh Allah, dibarengi dengan kenikmatan tersebut kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal-amal kebaikan. Ini merupakan nikmat yang sangat besar. Kita sudah diberi nikmat oleh Allah berupa sehat, sudah diberi nikmat berupa waktu, berupa umur panjang, juga kita diberikan taufik hidayah oleh Allah hingga hati kita mudah untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan seperti hadir di majelis yang mulia seperti ini. Berapa banyak orang yang diberikan nikmat oleh Allah, diberi nikmat sehat, diberi nikmat umur panjang oleh Allah, akan tapi hatinya belum diberikan kemudahan untuk melakukan kebaikan. Berapa banyak orang yang diberikan nikmat sehat oleh Allah, diberikan nikmat umur oleh Allah, akan tetapi belum bisa menggunakan kenikmatan tersebut, tidak menyadari akan kenikmatan tersebut, menggunakan nikmat tersebut untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, bahkan menggunakannya untuk hal-hal yang di situ ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti itu merupakan orang yang tertipu dengan nikmat sehatnya, dengan nikmat umurnya. Oleh karenanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farag." Ada dua kenikmatan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana manusia banyak tertipu dari dua kenikmatan tersebut. Apa dua nikmat tersebut? Kata Nabi, yang pertama adalah as-sihhah, kesehatan. Yang kedua adalah al-farag, waktu luang. Berapa banyak orang sehat, orang punya waktu luang, tetapi tidak bisa menggunakan itu semua. Ya, karena kalau kita diberikan kesehatan oleh Allah, kadang kita tidak bisa mensyukurinya. Jangankan mensyukurinya, kadang kita tidak merasa diberikan nikmat sehat oleh Allah, apalagi untuk mensyukurinya. Karena kita dalam keadaan sehat. Ya, seorang yang diberikan sehat enggak akan bisa mensyukuri nikmat sehat. Kapan bisa mensyukurinya? Kalau nikmat tersebut sudah Allah cabut darinya, artinya dia diberi sakit oleh Allah. Kalau sudah sakit, baru dia bisa merasakan betapa nikmat dulu kalau saya sehat. Kalau sudah sakit, baru dia akan merasakan nikmatnya kalau tubuh ini sehat. Kalau sekarang kita enggak merasakannya, setiap harinya, setiap detiknya kita bisa bernafas, setiap detiknya jantung kita bisa memompa darah ke seluruh anggota tubuh kita. Anggota tubuh kita bisa berfungsi dengan baik, tangan kita, kaki kita, penglihatan, pendengar, dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah dicabut kenikmatan tersebut, baru kita merasakan betapa nikmatnya orang kalau sehat. Maka dari itu, mumpung kita ketika diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita gunakan kenikmatan sehat ini untuk kemanfaatan, untuk kebaikan, kita berikan manfaat kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, adalah banyak orang tertipu dengan nikmat waktu luangnya, dengan nikmat umurnya. Karena seorang yang masih punya waktu luang, yang masih punya umur, dia juga tidak akan bisa merasakan kenikmatan tersebut. Kapan dia bisa merasakannya? Nanti kalau sudah habis masa umurnya di dunia ini. Artinya kalau dia sudah meninggal dunia. Nanti kalau sudah di barzakh, kalau sudah di akhirat nanti, baru dia akan merasakan, andaikan dulu itu umur saya gunakan untuk kebaikan-kebaikan semuanya. Andaikan dulu saya tidak begini-begini. Yang ada hanya tinggal berandai-andai saja. Bahkan Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, "Laisa yatahassaru ahlul jannati illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha fiha aw kama qal." Sesungguhnya tidaklah menyesal ahli surga, penduduk surga tidak menyesal kecuali karena satu waktu yang mana lewat bagi mereka, mereka tidak bisa menyebut nama Allah ketika waktu tersebut. Ini penduduk surga masih menyesal melewatkan waktu yang harusnya mereka gunakan untuk berzikir kepada Allah, harusnya mereka gunakan untuk kebaikan. Ini ahli surga masih menyesal, karena andaikan waktu tersebut yang mereka lewatkan mereka gunakan untuk zikir, mereka gunakan untuk mengingat Allah, maka niscaya derajat mereka, makom mereka di surga akan lebih tinggi lagi. Ini walaupun derajat yang paling rendah misalnya di surga, derajat yang paling kelas-kelas rendah di surga, tapi ini kelas sudah lumayan, sudah mendingan, lebih nikmat ketimbang yang paling nikmat dari kenikmatan yang ada di dunia. Mereka masih menyesal. Andaikan dulu waktu tersebut digunakan untuk kebaikan, maka niscaya kenikmatan yang mereka dapatkan pun akan lebih banyak lagi. Itu ahli surga masih menyesal dengan waktu yang terlewatkan. Bagaimana dengan diri kita? Ya, berapa banyak waktu yang kita lewatkan dengan sia-sia, dengan tidak ada faedahnya. Bahkan terkadang waktu yang kita punya ini kita gunakan untuk perbuatan dosa. Saat kita mempunyai waktu lenggang, waktu luang, banyak kita gunakan untuk hanya bersenda gurau. Bahkan terkadang kalau kita lagi ngumpul-ngumpul, lagi duduk, ya, yang kita bicarakan adalah kejelekan-kejelekan orang lain. Ya, ini satu jam, dua jam kita lewat tidak terasa, ternyata dosa kita dalam waktu tersebut sudah numpuk semakin banyak lagi. Oleh karenanya, ya, kita senantiasa berupaya, senantiasa berusaha bagaimana kita bisa memanfaatkan umur yang kita punya ini, waktu yang kita miliki ini. Karena sangat berharga, bahkan Nabi mengatakan al-waktu kasif. Dikatakan, disebutkan al-waktu kasif. Ilam taqta'hu qata'ak. Waktu itu ibarat pedang, ya, apabila kamu tidak menggunakannya, maka kamu akan rugi sendiri, karena sudah melewatkan waktu yang terbuang sia-sia. Apalagi kita harusnya bersyukur kita diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa diberi umur pada tahun ini. Artinya kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menambah lagi amal kebaikan kita. Saat kita diberi umur panjang oleh Allah, artinya kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita, untuk bertobat dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Bukan malah umur kita, bukan malah waktu yang kita punya kita gunakan untuk perbuatan dosa. Mumpung saya masih ada waktu, ya sudah saya maksiat. Mumpung masih ada waktu saya minum khamr, naudzubillah. Justru mumpung masih ada waktu harusnya dia bertobat. Justru mumpung masih ada waktu harusnya digunakan untuk kebaikan. Ya, karena namanya umur tidak ada yang tahu. Enggak ada jaminan yang kita nanti tahun depan, bulan depan, bahkan besok, enggak ada yang bisa menjamin kita akan masih ada lagi. Kan, tapi kita minta sama Allah, mudah-mudahan kita diberikan umur panjang oleh Allah dalam keberkahan, dalam ketaatan, dan dalam kebaikan. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Sebaik-baiknya orang adalah yang umurnya panjang dan amalnya baik. Dan sejelek-jeleknya orang adalah yang umurnya panjang tapi perbuatannya juga jelek. Orang kalau umurnya panjang diisi dengan kebaikan, diisi dengan manfaat, maka dia nanti punya tabungan di akhirat pun akan semakin banyak. Tapi kalau umurnya panjang tapi diisi dengan perbuatan dosa, diisi dengan perbuatan maksiat, maka yang ada bukan tabungan kebaikan nanti di akhirat, yang ada dia punya beban dosa di akhirat semakin numpuk, semakin berat beban dosa untuknya. Maka sekali lagi kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan umur panjang oleh Allah dalam keberkahan, dalam ketaatan kepadanya. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan meneruskan kajian tafsir pada minggu lalu. Pada pagi ini kita masih membahas tentang surat An-Nisa. Kita sudah sampai pada ayat 126. An-Nisa ayat 126. Allah taala berfirman, qala taala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kana Allahu bikulli syai'im muhita. Dan bagi Allah lah segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi, dan sesungguhnya Allah Maha meliputi kepada segala sesuatu. Jadi apa yang ada di muka bumi ini, yang ada di langit, semuanya adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala dan ciptaannya Allah. Kita saksikan begitu hebat ciptaannya Allah. Lautan yang menghampar sangat luas, bumi yang menghampar sangat luas, gunung-gunung yang sangat menjulang tinggi, begitupun langitnya, semua alam semesta dengan kehebatannya, semua adalah miliknya Allah dan ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan atas keagungan Allah, menunjukkan atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta dari itu semua. Allah yang menciptakan itu semua. Tidak mungkin alam semesta ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan, yaitu Allah. Mungkin kita pernah mendengar Ada sebagian orang punya keyakinan, punya pemahaman bahwasanya yang mereka punya keyakinan tidak ada, tidak yakin dengan adanya Tuhan sebagai sang pencipta. Ya, mereka yakin, punya pemahaman alam ini ada dengan sendirinya. Itu sangat salah, pemahaman yang sangat bertentangan dengan hukum akal kita. Bahwasanya namanya segala sesuatu ada itu karena ada yang mengadakannya. Ini bangunan ada karena ada yang membangunan, karena ada yang membangunnya. Ini meja ada karena ada yang membuatnya. Itu hal-hal yang sepele, hal-hal yang remeh. Bagaimana dengan alam yang begitu, alam semesta yang begitu sangat besarnya, langit, bumi, beserta isinya, alam semesta, semua tata surianya, tidak mungkin tidak ada yang menciptakannya. Pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang A'rabi, orang Badui, ketika ditanya apa yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata orang A'rabi ini, dia menjawab, kalau andaikan kotoran unta saja menunjukkan adanya unta, kotoran hewan menunjukkan ada hewannya, jejak kaki menunjukkan ada yang berjalan, pasti ini alam semesta, langit yang begitu tinggi, begitupun lautan, pasti ada yang menciptakannya, kata orang A'rabi tadi. Maka senantiasa kita bertafakur, kita tadabburi semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertafakur, kita merenungkan tentang ciptaannya Allah. Agar apa? Agar dengan bertafakur, dengan bertadabur, bisa menambah keimanan kita kepadanya. Begitu hebat ciptaan Allah, begitu sempurnanya ciptaan Allah, tidak ada kurangnya sama sekali. Subhanaka ma khalaqta hadza batila. Ma'asyiral hadirin, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Kemudian ayat selanjutnya, Allah Ta'ala berfirman, qala ta'ala wa yastaftunaka fin nisa qulillahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaikum fil kitabi fi yataman nisa illati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna wa targhabun an tankihuhunna wal mustad'afina minal wildani wa an taqumu lil yatama bil qist wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bihi alima. Nah, dalam ayat ini, ayat yang cukup panjang, di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama adalah mereka, kata Allah, mereka orang-orang mukmin, yastaftunaka fin nisa, mereka orang-orang mukmin bertanya kepada wahai Muhammad, minta fatwa kepada wahai Muhammad tentang urusannya, perkaranya wanita-wanita, perempuan. Qulillahu qul lahum Allah yuftikum fihinna, kata Allah, katakan kepada mereka bahwasanya Allah memberikan fatwa kepada mereka, di dalam urusannya para wanita, wa ma yutla alaikum fil kitab, dan sesuatu yang telah dibacakan kepada kalian di dalam Al-Qur'an tentang perihal para wanita. Artinya, kaum muslimin pada zaman Nabi bertanya tentang urusannya wanita, kata Allah, Allah telah menjelaskan itu semua di dalam Al-Qur'an, semua yang berkaitan dengan wanita. Dari mulai hak-haknya wanita apa saja, kewajibannya wanita, haknya wanita yang bisa didapatkan dari suaminya, kemudian tentang ibadahnya wanita, segala problematikanya wanita. Begitupun sampai ayat warisnya sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Begitu besar perhatiannya Islam, perhatian syariat kepada hal wanita, kepada urusannya para wanita, para perempuan. Bahkan para ulama mereka sampai menulis, sampai mengarang kitab, banyak mengarang kitab khusus kajian khusus kaum wanita, fikih wanita, ya, membahas tuntas khusus untuk kaum wanita segala permasalahannya, dari mulai haidnya, dari mulai ibadahnya, dari mulai kewajiban bagaimana kepada suaminya dan dalam berumah tangganya, bagaimana haknya wanita dari yang bisa didapatkan dari suaminya, sampai ayat warisnya pun sudah dijelaskan secara lengkap dalam kitab-kitab fikih. Begitu perhatiannya syariat dengan urusan wanita. Maka para wanita harusnya bersyukur kepada Islam, kepada syariat, karena sudah diperhatikan begitu besar oleh mereka, oleh syariat. Sehingga salah jika ada yang mengatakan bahwasanya agama Islam ini sangat mengintimidasi kaum wanita, sangat menekan kaum wanita, tidak diberi kebebasan. Mengatakan Islam pilih kasih, tidak membedakan antara hak wanita dengan haknya laki-laki. Ya, fakta sejarah membuktikan bahwasanya Islamlah justru yang mengangkat derajatnya para kaum wanita. Dahulu pada zaman jahiliyah, sebelum Islam datang yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, derajatnya wanita sangat-sangat direndahkan. Tidak ada martabatnya wanita sama sekali. Begitu Islam datang, maka derajatnya wanita diangkat oleh Islam. Kita baca sirah bahwasanya dahulu pada zaman jahiliyah, sebelum Islam datang yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, wanita sangat-sangat direndahkan. Tidak ada martabatnya sama sekali. Mereka hanya dianggap sebagai barang saja. Mereka dianggap hanya sebagai pesuruhnya laki, hanya dianggap sebagai pelayannya laki-laki, hanya dianggap sebagai pemuas birahinya laki. Begitu pada masa jahiliyah, ya, pada kaum bangsa Arab, bahkan pada bangsa-bangsa lainnya, ya, saking jeleknya budaya mereka ketika itu kepada kaum wanita, ya, sampai dikatakan bahwasanya apabila seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, itu anak laki-lakinya boleh menikah dengan ibunya sendiri. Saking jeleknya budayanya bangsa Arab saat itu. Tapi Islam datang, kemudian derajat wanita diangkat. Di antara yang juga adalah keburukannya bangsa Arab pada bangsa jahiliyah pada saat itu tentang wanita adalah mereka apabila ada bayi yang lahir dan bayi itu perempuan, maka dengan teganya mereka mengubur hidup-hidup bayi tersebut. Itu pada masa jahiliyah. Ya. Kenapa mereka mengubur hidup-hidup? Karena dianggap sebagai aib buat mereka, sebagai celak buat mereka. Tidak ada kebanggaannya kalau yang lahir adalah bayi perempuan. Subhanallah, pada zaman sekarang itu kebiasaan sudah terjadi lagi. Kalau bahkan lebih parah lagi. Kalau dulu pada zaman jahiliyah yang dikubur hidup-hidup adalah bayi perempuan karena malu lahir bayi perempuan, tapi pada zaman sekarang enggak laki-laki enggak perempuan, kalau sudah lahir dengan tanda kutip ini kelahiran yang tidak diharapkan, maka dengan tega si orang tua akan membuang bayi tersebut. Berapa banyak kejadiannya, dibuang bayi tersebut, dibunuh, tidak diterlantarkan, tidak diurus, ya, karena dianggap ini bayi lahir tidak diharapkan buat si orang tuanya karena hubungan yang tidak baik. Ya, maka orang tua yang demikian dia sudah melakukan kesalahan besar yang kedua kalinya. Kesalahan pertama adalah dosa yang pernah dilakukan di masa lalunya. Kedua, karena dia sudah melakukan perlantaran kepada anaknya tersebut. Harusnya kalau dia ingin memperbaiki dirinya, dia rawat anak tersebut, jangan dia terlantarkan. Kalau dia melakukan demikian, berarti dia sudah melakukan kesalahan yang kedua kalinya. Ini pada masa jahiliyah dahulu, mereka kalau apabila lahir bayi perempuan dengan teganya mengubur hidup-hidup. Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an, wa idza busyira ahaduhum bil unsa zalla wajhu muswadda wa huwa kadhim. Apabila diberikan kabar gembira buat mereka bangsa jahiliyah dengan lahirnya bayi perempuan, maka wajah mereka akan berubah merah padam, berubah hitam, tidak suka, dan mereka marah dengan hal itu. Itu bangsa jahiliyah, ya, mereka pilihannya dua, kalau mereka pengen merawat bayi tersebut tapi nanti mereka akan menanggung malu, atau mereka kubur hidup-hidup agar mereka tidak malu. Kenapa mereka malu? Karena kalau bayi perempuan tidak bisa dibanggakan menurut mereka pada masa itu, ya, kalau bayi laki-laki yang dilahirkan mereka sangat bangga, ini laki-laki nanti akan menjadi panglima perang, akan menjadi komandan pasukan, akan menjadi ketua suku dan lain sebagainya. Tapi kalau perempuan tidak ada artinya, kata mereka. Kalau laki-laki mereka sangat bangga, senang dengan lahir bayi laki-laki pada masa jahiliyah. Seperti halnya paman Nabi yaitu Abu Lahab, ya, saat Nabi dilahirkan, ya, karena itu Nabi adalah laki-laki, ini Abu Lahab sangat senang. Saking senangnya si Abu Lahab ini saat diberikan kabar gembira oleh Thuwaibah budaknya beliau dengan lahirnya Nabi Muhammad, itu Thuwaibah dibebaskan oleh Abu Lahab. Ya. Tapi senangnya Abu Lahab ini dengan lahirnya Nabi bukan karena Nabi adalah sebagai calon utusan, bukan karena Nabi adalah sebagai calon Nabi, sebagai pembawa rahmat dan alamin, bukan. Senangnya hanya sebatas karena dia adalah laki-laki itu saja. Karena senang, maka dibebaskan Thuwaibah budaknya itu, yang memberikan kabar kepada Abu Lahab. Tapi walaupun demikian, karena Abu Lahab sudah senang dengan kelahirannya Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab dapat keringanan azab oleh Allah setiap hari Senin saat dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari bahwasanya paman Nabi yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib pernah bermimpi bertemu dengan Abu Lahab setelah Abu Lahab ini meninggal dunia. Jadi setelah Abu Lahab meninggal dunia, paman Nabi Abbas bertemu dengan Abu Lahab dalam mimpinya. Dalam mimpi itu paman Nabi Sayyidina Abbas bertanya kepada Abu Lahab, "Wahai Abu Lahab, bagaimana keadaanmu di barzakh?" Kata Abu Lahabnya, hali kama taro, keadaanku sebagaimana yang kamu lihat, aku sekarang disiksa, dapat siksa karena aku tidak iman dengan Nabi Muhammad. Tapi kata Abu Lahab, illa annani, hanya saja, illa annani, hanya saja aku setiap hari Senin dapat keringanan adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Senin aku bisa minum air dari jari jemariku, kata Abu Lahab. Kenapa? Karena aku sudah senang dengan lahirnya Nabi Muhammad dan aku telah membebaskan Thuwaibah ketika memberikan kabar gembira kepadaku dengan lahirnya Nabi Muhammad. Ini Abu Lahab, seorang kafir. Seorang kafir senang dengan lahirnya Nabi Muhammad, dapat keringanan adab setiap hari Senin saat dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dalam hal ini seorang hafidz, seorang ahli hadis, itu Imam Syamsuddin bin Nasruddin, beliau mengatakan, "Idza kana hadza kafirun ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada." Kalau ini adalah, kalau dia adalah Abu Lahab, artinya kalau itu Abu Lahab adalah orang kafir, orang kafir yang sudah jelas-jelas dicela oleh Allah dalam Al-Qur'an, dalam surat Tabbat yada abil habib watab, dan dia sudah jelas-jelas akan kekal di neraka jahim karena kafir. Tapi ata'annahu fi kulli yaumil itsnaini yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada. Si itu Abu Lahab, datang keringanan azab buat dia. Setiap hari Senin datang keringanan azab buat Abu Lahab. Kenapa? Lis-sururi bi ahmada, karena senangnya dia dengan Ahmad, dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama zannu bil amdilladhi tula dahri bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Antas bagaimana dengan seorang mukmin umatnya Nabi Muhammad yang iman dengan beliau, selama hidupnya dia senang dengan lahirnya Nabi Muhammad dan meninggal pun dalam keadaan iman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kafir, seorang kafir saja dapat keringanan azab karena senang dengan Nabi, dengan lahirnya Nabi Muhammad, bagaimana dengan kita? Kita insyaallah lebih dapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali kepada kisah tadi, pembahasan tadi, bahwasanya pada masa jahiliyah itu mereka apabila lahir bayi perempuan, mereka dengan tega mengubur hidup-hidup. Tapi kalau bayi laki-laki, mereka sangat senang. Ya. Tapi itu semua setelah Islam datang yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka itu keburukan, itu kebiasaan dihapus oleh Nabi Muhammad dan derajatnya wanita diangkat, dimuliakan derajatnya wanita. Para suami diperintahkan untuk memuliakan istrinya, tidak boleh menzalimi istrinya. Bahkan derajatnya ibu juga diangkat. Para anak wajib berbakti kepada orang tuanya, khususnya kepada ibunya. Berkat siapa? Berkatnya Nabi Muhammad, berkat agama Islam ini. Derajat wanita diangkat. Oleh karenanya semua syariat yang telah diwajibkan kepada kita, khususnya yang telah diwajibkan kepada kaum wanita, itu semua mengandung hikmah yang kebaikannya kembali kepada mereka sendiri. Tidak ada istilahnya agama Islam, syariat Islam memberatkan bagi kaum wanita. Justru banyak kebaikan yang kembali kepada mereka. Di antara kebaikan dan di antara syariat yang membawa kebaikan adalah syariat hijab, ya, menutup aurat, yang dikatakan merupakan memberatkan bagi wanita, padahal di situ ada kebaikannya. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Dzalika adna ay yu'rafna fala ya'dzin." Ya, kalau perempuan pakai hijab, maka hal itu lebih baik dan paling tidak mereka lebih dikenal agar mereka tidak diganggu. Ya, karena artinya wanita, kalau sudah wanita muslimah, kalau dia memakai, menutup auratnya, memakai dengan pakaian muslimahnya, maka dia punya kehormatan, insya Allah akan lebih terjaga lagi. Dia punya diri akan lebih terjaga lagi. Ya, karena namanya baju, apa namanya, pakaian bukan hanya sebatas pakaian, tapi sebagai benteng buat dirinya. Artinya tidak mungkin orang yang dengan pakaian muslimahnya, pakaian rapinya, datang ke tempat-tempat maksiat. Tidak mungkin dengan pakaian muslimahnya dia kumpul dengan orang-orang yang tidak baik. Ya, maka ini pakaian membawa kebaikan kepada kita. Dengan pakaian yang baik, kita pun nanti insya Allah kumpulnya dengan orang-orang yang baik. Kalau sudah kumpulnya dengan orang baik, insya Allah kita punya akhlak pun akan ikut baik berkat orang-orang baik tersebut. Tapi kalau pakaian kita pakaian yang tidak baik, membuka auratnya, maka bisa dipastikan kemungkinan kumpulnya pun akan dengan orang-orang yang nakal, orang yang tidak baik. Kalau sudah ngumpulnya dengan mereka, bisa jadi akhlaknya pun akan terpengaruh dengan mereka, terpengaruh dengan adat istiadat orang-orang yang tidak baik. Nah, ini diantara hikmah syariat yang telah diwajibkan kepada wanita. Jadi namanya agama Islam sangat perhatian dengan derajatnya kaum wanita. Ya, jadi maka kita ajak para akhwat, ya, akhwat muslimah, untuk senantiasa ini kemuliaan yang sudah diberikan oleh agama Islam, jangan sampai kalian kembali kepada kehinaan lagi. Ya, dijaga ini kemuliaan yang sudah diberikan oleh agama Islam. Kemudian ayat selanjutnya ialah di sini Allah Ta'ala berfirman, wa yuftikum aidan, di tafsirnya dikatakan wa yuftikum aidan fi yataman nisa'il lati la tu'tunahunna. Dan Allah juga memberikan fatwa kepada kalian tentang perempuan-perempuan yatim, wanita-wanita yatim yang mana kalian tidak memberikan haknya mereka. Ya, artinya ini berkaitan bahwasanya, menjelaskan bahwasanya pada zaman jahiliyah dulu juga termasuk kebiasaan jeleknya kaum jahiliyah, mereka ini ada istilahnya walinya yatim yang menanggung hartanya anak yatim. Ya, kita ketahui bersama bahwasanya sangat besar keutamaannya orang yang ingin menanggung anak yatim. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannati hakada, kata Nabi. Aku bersama orang yang menanggung anak yatim di surga nanti seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan telunjuk dan juga jari tengahnya, beliau sangat dekat. Artinya sangat dekat, punya kedekatan khusus dengan Nabi nanti di surga, orang yang menanggung hartanya anak yatim. Tapi tentunya dengan baik, tidak dengan zalim, tidak memakan hartanya anak yatim. Ya. Ini pada zaman jahiliyah, mereka orang-orang yang menanggung harta anak yatim, yatim perempuan, ini mereka senantiasa makan hartanya mereka. Ya, bahkan apabila itu si perempuan yatim tersebut, perempuan yang cantik yang memikat mereka, memikat si wali tersebut, maka akan dinikahinya. Dengan tujuan apa? Kalau dinikahi nanti itu hartanya akan ikut gabung bersama hartanya dia. Dia akan menjadi dapat keuntungan. Dengan menikahi dia, karena hartanya banyak si yatim, maka dia dapat keuntungan dengan menikahi si perempuan yatim tersebut. Tapi kalau perempuan yatim tersebut tidak cantik, tidak menarik buat dia, maka dia tidak menikahinya, bahkan dilarang-larang, dicegah untuk menikah dengan orang lain. Ini jeleknya bangsa kaum jahiliyah pada saat itu. Ya, kalau cantik dinikahi, tapi kalau tidak cantik tidak memikat dia, bahkan dicegah untuk tidak nikah dengan siapapun. Agar apa? Nanti kalau sudah meninggal itu warisnya bisa jatuh ke tangan dia. Itu jeleknya kaum jahiliyah. Akhirnya kata Allah, Allah menjelaskan bahwasanya hal tersebut tidak boleh dilakukan. Wa targhabuna ayyuhal awliya an antankihuhunna wa targhabuna an tankihuhunna, dan kalian tidak ingin untuk menikahi mereka. Nah, kemudian selanjutnya adalah wa fil mustad'afina, dan juga Allah memberikan fatwa kepada kalian, kata Allah, tentang anak-anak yang masih kecil, anak-anak yang masih lemah, minal wildan wa antaqumul yatama bil qisti, dan hendaknya kalian berlaku adil kepada anak-anak yatim. Ini perintah dari Allah, kita senantiasa berlaku adil kepada anak yatim. Jangan berbuat zalim kepada mereka, apalagi sampai makan hartanya anak yatim. Ya, ancaman yang kata dalam Al-Qur'an bahwasanya orang yang makan hartanya anak yatim, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira, kata Allah. Mereka tidaklah, mereka orang-orang yang makan harta anak yatim, tidaklah mereka makan kecuali api di perutnya mereka. Dan mereka nanti akan masuk kepada neraka sa'ir. Jadi siapapun yang punya diberikan amanah untuk menanggung hartanya anak yatim, mengurusi anak yatim, hendaklah dia mengurusnya dengan amanah. Tidak boleh menzaliminya. Ya, kalau bisa jangan sampai dicampur antara harta dia dengan harta kita, agar tidak ikut. Kalau sudah ikut nanti hartanya anak yatim dengan harta kita, takutnya nanti ada harta anak yatim yang masuk kepada tubuh kita. Ya, jadi harus dengan amanah, bahkan dikelola dengan baik itu harta tersebut. Ya, dikelola dengan baik sampai si yatim tersebut tumbuh besar untuk pendidikannya, untuk sekolahnya. Nanti kalau sudah balik, sekiranya yatim tersebut sudah bisa megang duitnya sendiri, maka diserahkan uangnya tersebut. Karena namanya yatim itu adalah orang yang tidak, anak yang ditinggal meninggal oleh ayahnya dan usianya belum menginjak usia balig. Kalau sudah usia balig, maka sudah hilang status yatimnya. Yatim adalah yang belum menginjak usia balig. Kalau sudah usia balig, maka sudah tidak dikatakan anak yatim lagi. Ya, maka yang mengurusi hartanya anak yatim, dikelola dengan baik. Ya, jangan sampai berbuat zalim kepada harta tersebut. Ya, untuk pendidikannya, untuk sekolahnya, sampai anak tersebut sampai menjadi anak yang baik, anak yang sukses dalam pendidikannya. Ya, kalau sudah besar, diberikan hartanya. Ya, tidak boleh zalim kepada harta tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma taf'alu min khairin Fa innallaha kana bihi alima. Dan apapun segala sesuatu yang kalian kerjakan berupa kebaikan-kebaikan, maka sesungguhnya Allah dengan hal tersebut maha mengetahui. Ya, apapun kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun, Allah pasti akan mengetahuinya dan pasti akan ada balasannya, sekecil apapun. Ya. Begitupun dengan perbuatan dosa yang kita lakukan, sekecil apapun perbuatan dosa yang kita lakukan, pasti Allah akan mengetahuinya dan juga pasti akan ada balasannya. Tidak mungkin tidak ada balasannya. Ya. Makanya, oleh karenanya jangan sampai kita meremehkan perbuatan baik ataupun perbuatan jelek. Mungkin perbuatan kecil di situ ada ridhonya Allah, ataupun perbuatan dosa kecil di situ ada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak ada yang mengetahui, kita tidak mengetahuinya. Ya, kita ingat kisahnya. Pada kata Rasulullah bahwasanya dakhalat imra'atun fi hirratin habasatha. Ada seorang wanita yang masuk neraka karena sebab hanya seekor kucing. Habasatha yang dia tahan, yang dia kurung kucing tersebut. Tidak dia beri makan, tidak dia lepas untuk mencari makannya hingga kucing tersebut sampai mati. Ya, dia menyiksa kucing, sebab menyiksa kucing perempuan tersebut kata Rasulullah masuk neraka. Ya, sebaliknya adalah kisahnya seorang Bani Israel, perempuan Bani Israel, bahwasanya disebutkan dalam Sahih Muslim ada seorang perempuan Bani Israel ini perempuan ahli zina. Untuk bila perempuan ahli zina dia, seorang perempuan lacur. Perempuan tersebut saat dia pulang, ingin pulang ke rumahnya, menuju pulang ke rumahnya, di tengah jalan perempuan tadi melihat seekor anjing yang kehausan dan hampir mati. Akhirnya karena sayangnya si perempuan tadi, syafaqahnya dia kepada anjing tadi, dia ambil sepatunya dan dia ambil air diberikan minum untuk si anjing tadi. Karena sayangnya si perempuan tadi dengan anjing tadi. Akhirnya Allah memahyukan kepada Nabi pada masa tersebut bahwasanya dosa perempuan tadi telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatannya itu. Ya, dosa yang sekian banyak, dosa zinahnya habis diampuni oleh Allah dengan hanya sebab kasih sayangnya dia kepada seekor anjing. Ya, habis semuanya. Jadi makanya kita enggak tahu perbuatan baik manakah yang di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Apakah dari perbuatan ngajinya kita, perbuatan hadirnya kita di majelis ta'lim, perbuatan baik kita dengan membantu orang, ataupun perbuatan baik lainnya. Jadi sekecil apapun perbuatan baik jangan pernah kita remehkan, ayo kita lakukan. Mungkin di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan perbuatan jelek, sekecil apapun jangan pernah kita remehkan. Oh, ini hanya perbuatan jelek, enggak apa-apalah. Kita anggap remeh. Takut di situ ada murkanya Allah. Takut gara-gara dosa kecil tersebut, walaupun kecil, Allah akan murka dengan kita dan amal ibadah kita malah akan habis semuanya. Nabi SAW juga pernah bersabda, Al-birru la yabla, wa-dhanbu la yunsa, wa-dayyanu la yafna, faf'alu ma syi'tum fakama tadinu tudan aw kama qol. Bahwasanya namanya dosa itu, kata Nabi SAW, dosa tidak akan pernah dilupakan, tidak akan pernah sirna. Dan kebaikan pun tidak akan pernah dilupakan, pasti akan ada balasannya, kata Rasulullah. Dan ad-dayyan, Allah yang maha membalas, juga tidak akan pernah sirna. Kata Nabi, lakukan sesukamu, kalian pengen apa terserah, lakukan sesukamu, tapi ingat, kama tadinu tudanu, kata Nabi SAW. Sebagaimana kalian berbuat, kalian pun akan dibalas dengan perbuatan tersebut. Kita pengen, pilihan kita dua dalam hidup dunia, kita pengen berbuat baik atau berbuat jelek, terserah. Kalau kita pengen berbuat baik, silakan nanti balasan dari perbuatan baik tersebut adalah pahala dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita berbuat jelek juga silakan lakukan, tapi ingat balasan dari perbuatan tersebut adalah siksanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan sampai kita terlena dengan kehidupan dunia ini. Jadi sekecil apapun dosa yang kita lakukan, kita langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak mungkin kita hidup di dunia, kita kumpulkan kebaikan-kebaikan sebagai tabungan kita nanti di akhirat. Ya, karena seperti disebutkan tadi di awal bahwasanya namanya umur ini menjadi rahasia Allah, tidak ada yang mengetahuinya. Kapan sih akan datang ajal kepada kita? Ya, kita harus selalu menghadirkan di hati kita, yakin di hati kita bahwasanya malaikat maut senantiasa mengintai kita. Beliau punya catatan, di situ ada nama-nama kita, tinggal kita menunggu giliran saja. Kalau sudah di checklist oleh malaikat maut, maka sudah wassalamlah umur kita. Ya, maka persiapan kita adalah bagaimana kita untuk mempersiapkan itu semua. Ya, untuk mempersiapkan kehidupan nanti setelah meninggal dunia nanti. Ya, orang sukses itu adalah orang yang dia ketika keluar dari dunia ini, dia itu tidak punya kesalahan dengan Allah juga dengan sesamanya. Ini kita pernah dipesankan oleh guru kita Abu Yahbib Hasan Bahrun kepada anak-anaknya, beliau berpesan, ya, orang sukses adalah bukan orang yang sukses dalam urusan dunianya, bukan yang sukses dalam urusan bisnisnya, bukan yang sukses dalam urusan akademisnya, dalam urusan keilmuannya, bukan. Tapi kata Abu Ya, orang yang sukses adalah orang yang dia keluar dari alam dunia ini, dia tidak punya kesalahan apapun kepada Allah dan juga kesalahan kepada sesamanya. Ini orang yang hebat, tidak ada beban dosa sama sekali saat dia meninggal dunia. Jadi kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kita umur panjang dalam berkah, dalam taat kepadanya, hingga nanti kita bisa meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian dari kami. Wal afu minkum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran gasiran kepada Al Ustaz Maulid. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dan kita dapatkan barusan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya manfaatkan waktu, mari kita simak kajian bersama guru kita semua Buya Yahya. Maka dari itu kita persiapkan hati dan pikiran kita agar kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Maka kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa maulana Muhammad. Udhu salata ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا علمنا التأويل وفقهنا في الدين وارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. A'inna ya Rabbana ala fahmi kitabika wal amali bihi. Wahsyurna yawmal qiyamati ma'azumrati ahli al-Qur'an ma'aimamihim habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana urzukna taubata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar, dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur, syukur yang sesungguhnya kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita tanpa henti. Di antara nikmat itu adalah nikmat yang senantiasa kita mohon dan kita minta. Dan lebih banyak lagi adalah nikmat yang tidak pernah kita minta, namun Allah terus menerus karuniakan kepada kita. Bahkan dalam keadaan kita melanggar Allah pun, Allah masih berkenan dengan kasih sayangnya untuk memberikan karunia nikmat kepada kita. Semoga syukur-syukur itu menjadi sebab Allah mengampuni dosa kita, mengabadikan nikmat tersebut, sehingga nikmat yang kita rasakan di dunia benar-benar menjadi muqaddimah kenikmatan kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang paling agung lagi adalah pilihan Allah untuk kita untuk menjadi hamba yang bisa berkumpul untuk terus-menerus belajar memahami Al-Qur'an, merenungi Al-Qur'an di majelis tafsir Sabtu pagi ini. Semoga Allah memberikan kita istiqomah hingga kelak dicabut nyawa kita dalam keadaan hati kita terikat dengan Al-Quran, perilaku kita bersama Al-Quran, dan kelak kita di padang mahsyar digiring bersama ahli Quran dan di surga Allah Subhanahu wa taala dengan imamnya ahli Quran, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masih berada di surat Al-Maidah. Kita sudah sampai kepada ayat ke-40. 44, 45, 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu warrabbaniyyuna walahbaru warrabbaniyyuna walahbaru bimastuhfidhu min kitabillahi wa kanu alaihi shuhada fala tahshawun nasa wahshawni wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-ayna bil-ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhna bil-udhni was-sinna bis-sinni wal-juruha qisas wa man tasaddaqa bihi fahuwa kafaratul lah wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudh dhalimun wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryama musaddiqan lima bayna yadayhi minat tawrat wa atainahu al-injila fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima bayna yadayhi minat tawrat wa hudaw wa mu'idatan lilmuttaqin. Sungguh telah kami turunkan, Allah turunkan At-Taurat, kitab Taurat kepada Sayyidina Musa alaihi salam. Fiha, di dalam kitab Taurat tersebut adalah hudan, petunjuk, wa nur, dan cahaya. Dalam Injil pun ada hudan wa nur, ada hidayah dan petunjuk, ada petunjuk dan cahaya. Di dalam Al-Quran ada petunjuk dan hidayah. Digambarkan bahwa kita ini dalam hidup di dunia ini menempuh sebuah perjalanan. Maka di situ ada jalan. Dan di dalam meniti jalan agar sampai kepada tujuan harus ada petunjuk. Dan di dalam perjalanan tersebut tentu ada bermacam-macam tantangan, rintangan, batu sandungan. Sehingga perlu agar kita tidak tersandung, perlu berhati-hati. Mulai dari harus ada penerangan, ada nurnya, ada hidayah, ada yang memberikan petunjuk, ini loh jalanmu. Maka yang berjalan tanpa cahaya, tanpa petunjuk, biarpun itu di jalan yang seolah-olah benar, akan tapi dia akan tersandung-sandung. Dan bisa saja dia tidak sampai tujuan karena tidak menemukan nur cahaya di jalan yang ia tempuh. Maka di dalam kita menjalani hidup ini diberi oleh Allah petunjuk, dan kaum Bani Israel diberi oleh Allah hudaw wa nur, diberi petunjuk sekaligus cahaya di dalam meniti hidup mereka, meniti jalan mereka untuk sampai kepada Allah, yaitu At-Taurat, undang-undang yang membawa kepada kebenaran. Akan tetapi cahaya itu berbatas. Cahaya yang hanya berfungsi untuk sekelompok tertentu dan pada batas tertentu. Sehingga setelah adanya risalah Taurat, nanti diganti dengan risalah Injil, petunjuk Injil. Ada juga nanti setelah itu ditutup dengan sebuah cahaya yang berlaku untuk semesta, yang tidak hanya untuk satu kaum, akan tapi untuk semua bangsa, semua kaum. Dan tidak hanya untuk berlaku pada masa tertentu, akan tapi dari masa ke masa tetap berlaku, yaitu syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup syariat-syariat yang lainnya. Dan semua membuat nur. Dan bersama Sayyidina Musa alaihissalam juga ada waktu itu. Bahkan ada mengatakan dalam waktu yang bersamaan ada di situ Nabi Lut dengan risalahnya juga. Akan tapi berbeda kaum. Maka sinarnya hanya berlaku, hidayahnya hanya berlaku, petunjuk hanya berlaku untuk kaum tersebut. Akan tapi nanti di antara lentera cahaya-cahaya tersebut ada yang sama dan tidak berubah, yaitu cahaya yang ada hubungannya dengan masalah ketauhidan, tentang keimanan. Makanya itu syariat. Syariat adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka syariat yang ada hubungannya dengan keimanan tidak berbeda dari masa ke masa, dari mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ada hukum-hukum antara sesama, itu ada perbedaan. Dari nabi ke nabi banyak perbedaan. Sehingga urusan keimanan tidak akan ada perbedaan. Keyakinan kita tentang malaikat sama dengan keyakinan orang-orang dari umat Nabi Isa atau umat Nabi Musa atau umat Nabi Lut tentang malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga keyakinan tentang nabi-nabi, tidak ada perbedaan. Bahkan Nabi Muhammad pun sudah disebut di kitab suci mereka. Enggak ada kelebihan, enggak ada lebih, enggak ada kurang. Semuanya sama urusan keimanan. Tapi urusan-urusan yang sifatnya urusan sesama manusia, cara jual beli, menutup aurat misalnya, ini ada perbedaan dari nabi-nabi, syariat-syariat fara'iyat semacam itu ada perbedaan. Tapi kalau usul akidah keimanan tidak ada perbedaan. Allah menurunkan kitab Taurat kepada Sayyidina Musa alaihissalam, di situ ada petunjuk. Yahkumu bihan nabiyyuna, maka yang menjalankan syariat itu adalah para nabi. Isyarat bahwasanya Taurat diturunkan kepada Sayyidina Musa alaihissalam, dan setelah itu memang ada nabi yang lain yang menjalankan syariat tersebut. Memang yang wajib kita ketahui nabi adalah 25 nabi dan rasul. Akan tapi di sana banyak nabi-nabi. Sehingga nabi-nabi Bani Israel tidak saja Sayyidina Musa alaihissalam, di sana ada nabi-nabi yang lain, hanya perbedaannya ada di antara itu adalah nabi yang sekaligus menjadi utusan Allah seperti Sayyidina Harun alaihissalam, dan ada nabi-nabi yang lainnya yang mereka bukanlah sebagai seorang rasul. Mereka hanya menjalankan At-Taurat. Menjalankan At-Taurat. Alladzina aslamu, nabi yang berislam. Apakah ada nabi yang tidak berislam? Oh bukan. Maksudnya alladzina aslamu, maksudnya kalau dalam bahasa kita, orang yang baik benar-benar baik. Jadi bukan orang baik dan karena memang dia benar-benar baik. Nabi dan mereka benar-benar keislamannya sebagai contoh. Bukan membedakan, ini bukan satu sifat untuk membedakan antara yang bersifat keislaman dan yang tidak Islam. Bukan ada nabi kafir, tidak ada. Akan tapi Islam adalah satu keharusan seorang nabi adalah seorang muslim. Akan tapi disifati dengan alladzina aslamu, mereka para nabi yang berislam, bukan berarti di sana ada nabi yang tidak Islam. Ya? Contoh saja. Kalau kita menyebut bahasanya seorang santri yang baik, lalu kita katakan bahwa dia adalah santri yang santri. Nah, gini. Semuanya santri juga, artinya ada nilai lebih. Dia benar-benar nyantri. Artinya memang keislamannya nabi itu adalah benar-benar santri misalnya. Contoh, santri yang santri. Yang santri, yang benar-benar. Sehingga sifat Islam ini sifat untuk ciri kemuliaan. Padahal nabi sudah muslim. Kalau dalam syair misalnya, ada penyusun syair berkata, aku membuat syair tentang Nabi Muhammad, aku menyanjung Nabi Muhammad, tapi sebenarnya aku bukan menyanjung Nabi Muhammad, tapi aku menyanjung syairku dengan Nabi Muhammad. Jadi kemuliaan syairku bukan karena aku, bukan karena, jadi Nabi Muhammad tidak menjadi lebih mulia karena aku sanjung. Akan tapi ketahuilah bahwasanya sanjungan syairku menjadi mulia karena itu disebut Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad yang menjadikan mulia indah syairnya. Jadi ini bukan berarti pemisahan antara Islam dengan nabi, tidak. Ini hanya menunjukkan bahwasanya nabi adalah mulia, ya, dan dia adalah simbol keislaman dan membawa keislaman. Supaya tidak ada yang memahami bahwasanya oh ada nabi yang tidak berislam. Kemudian nabi itu membawa syariat Taurat dengan benar kepada siapa? Lilladzina hadu, kepada orang Yahudi secara umum. Rabbaniyuna, dan orang-orang terdidik dari ahli-ahli ibadah yang patuh kepada syariat Taurat, yang khusyuk kepada syariat Taurat. Wal ahbar, dan pemikir-pemikir mereka, para ahli fikih, ulama-ulama mereka Itu diberitahu oleh para nabi-nabi penerus Sayyidina Musa alaihissalam. Bimastuhfidu, dengan sesuatu ustuhfidu yang mereka diminta untuk menjaganya. Ini satu berita yang luar biasa dahsyat tentang kitab suci, perbedaan antara Taurat dan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, Al-Qur'an aku yang menjaga, Allah yang berjanji untuk menjaga. Tapi kita urat tidak. Ustuhfidu, mereka diminta untuk menjaga. Bukan Allah mengatakan akan aku jaga, tapi aku serahkan kepadamu wahai para pembesar, pemuka-pemuka Taurat dan juga Injil, engkau yang menjaga. Ustuhfidu. Mereka punya kewajiban menjaga. Dan di saat mereka tidak menjaga, maka hilanglah Taurat. Sampai hari ini pun tidak ada kebenaran tentang Taurat. Tetapi sebaliknya Al-Qur'an yang inna lahu lahafidun, Allah yang menjaga. Karena Allah yang menjaga, tidak ada satupun orang yang bisa merubah Al-Qur'an. Dan sampai hari ini pun tidak ada orang yang menghafal Taurat. Padahal ini kan perbedaan. Al-Qur'an tidak disuruh kita untuk menghafalnya, tapi Allah menjadikan penghafal Al-Qur'an banyak. Ya, Al-Qur'an tidak disuruh, mana ada perintah menghafal Al-Qur'an? Kita tidak diperintahkan menghafal Al-Qur'an kecuali surat Al-Fatihah untuk sholat saja kok. Tidak ada perintah menghafal Al-Qur'an. Ya, keutamaan menghafal Al-Qur'an ada. Akan tapi tidak ada perintah untuk menghafal Al-Qur'an. Tapi Taurat mereka diperintahkan untuk menjaga, akan tapi kenyataannya sampai hari ini tidak ada yang hafal Taurat. Dari orang Yahudi sekalipun. Tapi Al-Qur'an biarpun tidak diperintahkan, tapi Allah telah menjadikan orang yang hafal Qur'an banyak. Bahkan orang kafir pun ada yang menghafal Al-Qur'an, unik. Tidak beriman pun bisa menghafal Al-Qur'an. Tidak disuruh menghafal, hafal anak kecil hafal Qur'an dan sebagainya. Adapun tebalnya kitab, tidak ada, Taurat tidak setebal Al-Qur'an. Dan Injil pun tidak setebal Al-Qur'an. Tidak sebanyak Al-Qur'an. Akan tapi kenyataannya Al-Qur'an orang bisa menghafal huruf per hurufnya. Bukan sekedar surat, akan tapi huruf per huruf tidak ada yang berbeda antara hafalan fulan dan fulan. Ada pun masalah kiro'ah, perbedaan atau kiro'ah sab'ah. Ini adalah tidak ada perbedaan yang sesungguhnya. Lihat ini, bimastuhfidu, satu isyarat bahwasanya kitab Taurat hendaknya mereka jaga. Akan tapi yang bisa menjaga hanya para nabi, adapun para pemuka-pemuka agama mereka banyak meninggalkan. Jadi mereka tidak menjaga Al-Quran dengan tiga model. Yang pertama adalah mereka melupakan, tidak mau memakai, sehingga lupa yang sesungguhnya. Mereka melupakan. Kemudian yang tidak lupa, mereka yang kedua menyembunyikan. Jadi disembunyikan, hukum ini benar, wah, tidak cocok buat saya, disembunyikan. Yang tidak lupa, menyembunyikan. Nah, ini pemuka agama mereka. Sampai kasus tentang hukum kisos atau hukum rajam yang ayat sebelumnya, mereka sebenarnya mengerti hukum Taurat, akan tapi mereka sembunyikan. Ini model. Cara melupakan mereka adalah, yang kedua adalah, mereka bukan lupa yang sesungguhnya, tapi mereka masih ingat, akan tapi mereka sembunyikan. Baik, kelompok yang ketiga, mencoba menghadirkan Taurat, akan tapi, yuharrifunal kalimah, mereka rusak. Mereka rusak. Fawailul ladzina yaktubuna alkitaba biaydihim, celaka buat mereka itu, orang-orang yang menulis kitab suci dengan tangan mereka, maksudnya dari diri mereka membuat surat-surat palsu atau hukum-hukum palsu, lalu mengatakan hadza min indillah, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi model mereka meninggalkan kitab Taurat yang ketiga adalah dengan cara mereka itu merubah. Jadi disampaikan ini Taurat tapi dirubah. Sehingga kitab suci selain Al-Qur'an tidak terjaga dengan model bermacam-macam cara untuk meninggalkan kitab Taurat ya tadi. Bimastuhfidu, ini ustuhfidu, mereka diminta untuk menjaga tapi mereka tidak menjaga. Diminta loh ya, disuruh menjaga. Karena tidak ada jaminan bahwasanya kitab suci mu abadi, maka jagalah, dan mereka tidak menjaga sampai hari ini. Min kitabillah, dari kitab Allah Subhanahu wa kana wa kanu alaihi syuhada. Dan mereka itu menjadi saksi-saksi kebenaran karena mereka mengerti tentang syariat Sayyidina Musa alaihissalam. Mereka juga berjuang dengan Sayyidina Musa. Ada di antara mereka yang ikut selamat di Laut Merah dan seterusnya. Akan tapi bersama berjalannya waktu terjadi perubahan di antara pembesar-pembesar mereka. silang pendapat di antara mereka, sehingga pada akhirnya pun pada meninggalkan Taurat itu sendiri. Padahal mereka menyaksikan kebenaran, syuhada saksi kebenaran, melihat, mendengar dari Sayyidina Musa, pesan-pesan dari Sayyidina Musa, penjelasan dari Sayyidina Musa. Mula-mula mereka mengimani itu semuanya, akan tetapi pada akhirnya mereka adalah melupakan kitab Taurat, melupakan Sayyidina Musa alaihissalam karena menuruti hawa nafsu mereka. Fala tahsyawun nasa, maka ini perintah kepada mereka yang masih punya iman. Jangan kamu takut kepada manusia. Jangan kamu mengikuti manusia, merubah firman-firman Allah demi kepentinganmu di hadapan manusia, demi pangkatmu, demi kewibawaanmu, hanya karena yang melanggar orang kaya yang biasa membantumu lalu kau rubah firman. Hanya karena pejabat yang membiayai hidupmu atau bahkan membantu kehidupanmu, kemudian kau rubah firman. Dan ayat ini memang diturunkan oleh Allah untuk bercerita tentang orang-orang Yahudi. Akan tapi ingat, semua kejahatan yang mungkin terjadi pada zaman ini dan terjadi pada zaman dahulu, maka ayat Al-Quran, ayat itu juga berlaku, firman itu juga berlaku untuk zaman ini. Artinya bukan saja orang Yahudi kisahnya yang semacam ini, orang kaum muslimin pun, kaum muslimin juga demikian. Ada di antara kaum muslimin yang seperti itu, lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga lihat, merubah firman Allah, makna-makna Al-Quran dirubah sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka. Apakah karena urusan jabatan mereka, atau karena dia dekat dengan orang yang punya jabatan, sehingga demi menyenangkan bosnya itu maka dia harus merubah misalnya. Na'udzubillah. Wala tahsyawun nas, jangan kau takut dengan manusia, hanya karena kau tidak diberi saja kau takut. Ya, jangan takut kepada manusia. Fakhshawni, kalau kamu takut, takutlah kepada aku. Hukuman besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tashtaru bi ayati tamanan qalila, jangan kau ganti, kau rubah, jangan kau jual firmanku dengan nilai yang rendah. Jangan kau jual ayat-ayatku dengan nilai yang sifatnya sementara, duniawi. Bahkan kadang-kadang duniawi modelnya ukhrawi. Mungkin saja, karena orang sudah masuk dalam kemunafikan, yang diinginkan adalah gebyar. Mungkin saja adalah pondok pesantren, tapi pondok pesantren tidak semua adalah menuju kepada Allah. Bisa saja pondok pesantren hanya untuk membesarkan kesombongan seorang ustaz agar dianggap pondoknya paling gede. Lah kalau sudah niatnya bukan karena Allah, bisa saja pondok ini dibantu dengan cara menjual ayat Al-Quran, agar dibantu oleh seorang tokoh misalnya, atau seorang yang punya uang, merubah hukum agar dibantu pondoknya. Kan aneh, menjual agama. Atau menuruti permintaan seorang pejabat misalnya, pemimpin misalnya, merubah firman-firman, berkumpul. Bahkan orang munafik itu biasanya cocok. Kalau gagak hitam kumpul dengan gagak hitam, gagak putih kumpul dengan gagak putih. Dan subhanallah itu sudah begitu sunnahnya. Orang munafik sudah akrab dengan orang munafik, komunikasi sana-sini untuk membela misalnya. Bahwasanya firman Allah dijaga, Al-Quran dijaga, Nabi Muhammad dijaga. Maka ada sekelompok manusia yang berkumpul untuk mendapatkan sesuatu yang sifatnya duniawi, dan duniawi ini bukan saja urusan keuangan, akan tapi adalah sebutan di hadapan manusia juga adalah bentuk daripada dunia. Ingin disebut sebagai orang yang pahlawan hebat, disebut sebagai orang yang macam-macam. Pokoknya dibanggakan di dunia, akan tapi lihat dia dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tashtaru bi ayati tamanan qalila, ketahuilah tamanan qalila, dunia ini semuanya qalil dibanding akhirat nanti. Umur dunia itu adalah dibanding umur akhirat adalah sangat pendek. Kalau akhirat sepanjang masa tidak ada batas. Kalau dunia adalah ribuan tahun dan dunia itu adalah pendek dibanding akhirat. Dan umurmu dibanding umur dunia juga sangat pendek. Dari kamu itu ada urusanmu itu pendek di antara yang pendek. Ya. Umurmu adalah pendek dibanding umur dunia saja kita sangat pendek. Fir'aun sudah ribuan tahun yang lalu lihat. Dan kita punya umur berapa? Umur yang pendek ini, bahkan umur kita ini kadang lebih pendek dari apa yang kita beli tadi. Misalnya kalau ada orang menjual agamanya untuk mendapatkan rupiah, untuk bangun apa? Bangun rumah. Mungkin rumah belum ditempati sudah mati kok dia, begitu pendeknya umurnya. Jadi atau dunia itu qalil sangat sedikit, belum mati pun sudah habis, tidak ada nilainya di hadapan di Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dunia itu kalau tidak meninggalkan kita akan meninggalkannya. Begitu singkatnya kita di dunia. Maka wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Jangan ada di antara kalian itu menjual ayat-ayat Allah dengan urusan dunia, urusan pangkat, jabatan, dan seterusnya. Dan kalau Anda ingin mendapatkan kemuliaan di dunia dengan keindahan bersama sesama, keharmonisan dengan sesama, baik dengan sesama, makmur bersama, hanya dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi selain syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang harus kita junjung adalah syariat Nabi Muhammad. Selain syariat Nabi Muhammad tidak akan mewujudkan keadilan yang sesungguhnya, biarpun dikatakan dia adalah sangat adil misalnya. Kita bisa melihat kalau orang tidak mengenal syariat Nabi Muhammad, keadilan adalah sesuai dengan akal mereka. Atau undang-undang yang dibuat oleh akal mereka bukan undang-undang yang diambil dari firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebincangan. Kemudian yang disebutkan di sini adalah sekaligus contoh pelanggaran-pelanggaran keadilan yang sangat tidak adil adalah setelah ini akan disebutkan. Jadi kalau bukan dengan syariat Nabi Muhammad tidak akan ada keadilan yang sesungguhnya. Jangan tertipu dan jangan terpesona dengan suara orang yang mungkin jubahnya lebih gede dari yang saya pakai misalnya, atau imamahnya lebih gede dari Jedor, lalu dia menyerukan bahwasanya keadilan bisa diambil tanpa syariat Nabi Muhammad. Enggak, bohong itu, pasti dusta mereka, tidak ada benarnya. Dan keadilan syariat Nabi Muhammad mencakup keadilan untuk orang di luar Islam. Maka kami sampaikan kepada yang mendengar suara ini dari orang yang tidak memeluk agama Islam, katailah dengan syariat Islam Anda tidak akan dihinakan, dan Anda tidak akan dinistakan, dan Anda tidak akan didolimi, karena Islam mengajarkan keadilan. Jangan Anda memandang Islam dengan kacamata Anda, wahai orang di luar Islam. Pandang Islam dengan kacamata Islam. Kalau memandang Islam dengan kacamatanya, ya mereka selalu mengira-ngira seperti itu. Akan tapi kalau Anda memandang dengan Islam, dengan kacamata Islam, lihat keadilan yang sesungguhnya. Yang harus diberikan kepada orang di luar Islam sekalipun. Hak bertetangga, hak bermasyarakat. Orang Islam, agama kita memperkenankan orang-orang kafir yang bersama kita, yang sudah berjanji hidup baik dengan kita untuk berkarya, berkiprah sebebas-bebasnya dengan catatan tidak mengganggu orang lain. Dan orang lain di sini bukan kaum muslimin saja, asalkan dia tidak mengganggu orang lain termasuk mengganggu tetangganya yang kafir juga kok. Jadi jangan dianggap yang dilarang diganggu hanya umat Islam saja. Oh tidak, hei orang Nasrani misalnya, Anda boleh hidup bersama kami dan sangat diperkenankan Anda untuk berkiprah sesuai dengan keahlian Anda, tapi catatannya satu, Anda tidak mengganggu orang lain. Dan orang lain di sini siapa? Bukan saja orang Islam loh ya, termasuk tetanggamu yang Nasrani, jangan kau ganggu. Karena kita harus adil dengan semuanya. Maka keadilan yang sesungguhnya adalah dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi ingat, banyak orang yang menjual agama Allah hanya untuk kepentingan sesaat, apakah urusan pangkatnya. Kadang-kadang ada bias, ada tipuan seolah-olah adalah urusan akhirat. Urusan dunia. Menjual agamanya hanya untuk kepentingan-kepentingan usahanya, atau kepentingan na'udzubillah, kalau bahasa pondok, pondoknya bisa saja, pondok kan akhirat. Akan tapi pondok kalau kau cari dengan bukan dengan cara yang benar, bukan untuk akhirat. Sebab tujuan yang baik pun kalau tidak diambil dengan cara yang baik, tidak akan sampai kepada tujuan yang baik. Kita menggapai tujuan yang baik, tapi sarana dan prasarana atau cara-caranya tidak baik, tidak akan sampai kepada tujuan. Biarpun bangun pondok katanya untuk mendidik penuntut ilmu agar menjadi dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar tetapi ternyata yang digunakan adalah dana-dana dari perampokan, dana dari korupsi, dana dari bom. Enggak bisa. Harus dari yang bersih dong. Tujuan baik adalah dengan cara yang baik. Bangun masjid untuk iktikaf tapi dengan merampok juga tidak diperkenankan kok. Tujuannya baik, enggak cukup Anda hanya melihat tujuan yang baik. Angkat tapi dari mana kau gunakan itu semuanya? Ini adalah sesuatu yang terlihat baik dalam bentuk semacam ini. Apalagi urusan yang tidak ada hubungannya dengan dakwah, misalnya bangun rumah pribadi dengan duit yang tidak benar misalnya. Ya sangat jelas keharamannya. Baik. Wala tashtaru bi ayati tamanan qalila, awas-awas. Hei orang Yahudi dan orang Nasrani dan juga semua kaum muslimin yang merasa diri mereka Islam, akan tapi ingat, jangan engkau menjual agamamu. Jangan engkau menjual agamamu, menjual kebenaran itu. Kau ganti dengan kebatilan hanya dengan urusan dunia, diganti dengan pangkat di dunia, atau diganti dengan duit, na'udzubillah. Dan ingat, akhirnya orang yang menjual agama dengan dunia itu tinggal bermacam-macam model orangnya. Kalau dia adalah seorang pejabat atau seorang yang punya fatwa, maka dia akan masuk dalam wa lam yahkum bima anzalallah, termasuk menjalankan hukum tidak sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Wa lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang menjalankan hukum berbeda atau tidak sesuai dengan apa yang Allah turunkan, maka ini akan menjadi kafir. Dalam ayat lain, faulaika humul zalimun, faulaika humul fasikun. Ada kekafiran, ada kefasikan, ada kezaliman. Dan ini bukan berlaku untuk orang Yahudi dan Nasrani saja, tidak. Hanya di sini disebutkan memang kisah kejadiannya pada masa lalu semacam itu. Akan tapi masa setelah turunnya Al-Quran juga masih ada orang-orang yang semacam ini dari kaum muslimin yang menjual agama untuk kepentingan dunia mereka, untuk pangkat mereka. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Wa'ulaika humul kafirun, maka mereka adalah golongan orang kafir yang menjual agama. Nah, menjual agama ini bermacam-macam modelnya. Orang menjalankan hukum selain hukum Allah, tidak semua dikatakan kafir, karena Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, fa'ulaika humul zalimun, mereka ada berbuat zalim. Fa'ulaika humul kafirun, fa'ulaika humul fasikun, sesaat dikatakan kafirun, sesaat dikatakan zalimun, sesaat dikatakan fasikun. Maka kalau sudah namanya kafirun, ada hubungannya dengan usul, pokok-pokok akidah. Merubah, sehingga sampai mengatakan ada Tuhan selain Allah. Pengingkaran terhadap Nabi. Membela orang yang merendahkan Al-Quran misalnya, itu masuk bab kafirun. Membela orang yang mencaci Nabi SAW, enggak ada perlu dibela. Nabi dicaci dan diolok, dibela bagaimana? Yang mengolok dibela. Sudah begitu katanya masalah hak asasi manusia. Orang biasa saja harus dibela, bagaimana Rasulullah tidak dibela? Aneh betul dia itu. Jadi kalau orang nyaci maki Nabi Muhammad, biarin saja. Tapi kalau nyaci tetangganya, katanya ditangkap dia, Masya Allah. Memang Nabi Muhammad bukan manusia. Bukan sekedar manusia, Nabi Muhammad paling mulianya manusia. Kalau kita mencaci tetangga kita, dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, maka sesungguhnya mencaci Nabi Muhammad seharusnya apa? Lebih dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Karena apa? Nabi Muhammad adalah dicintai oleh orang banyak. Baik. Mencaci kitab suci juga tidak boleh. Kita tidak boleh mencaci Taurat, tidak boleh mencaci Injil. Akan tapi kita mencaci perubahan yang ada di dalam Taurat dan Injil. Kitab Taurat dan Injil semua, bahkan di dalam syariat kita, akidah kita, barang siapa yang mengingkari Taurat dan Injil adalah kitab suci dari Allah, maka hukumnya kafir kok. Sudah jelas ini. Kita tidak mengatakan Taurat bukan kitab suci, akan tapi yang jadi masalah adalah perubahan. Dan perubahan ini pun diakui oleh mereka, karena apa? Antara pembesar dan pembesar pun berbeda tentang firman, tentang firman, tentang firman. Kemudian ini, contoh pelanggaran syariat yang paling besar juga disebutkan langsung oleh Allah, wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi. Pelanggaran yang terjadi kaum Yahudi terdahulu adalah sudah ditentukan, dituliskan menjadi suatu hal yang harus dipatuhi dan didengar adalah di dalam Taurat itu disebutkan an-nafsa bin-nafsi, ada hukum qisas. Yang membunuh harus dibunuh. Wal 'ayna bil-'ayni, yang mencoplok tangan matanya orang maka harus dibalas dengan mencopot dicopot matanya. Wal-angfa bil-angfi, yang memotong hidungnya orang maka harus dibalas dengan memotong hidung. Tentunya itu semua jika dilakukan dengan sengaja dan kebrutalan dan kejahatan, bukan orang tidak sengaja. Orang tidak sengaja nabrak hidungnya hilang akhirnya. Ya, ini bagian masalah tidak sengaja, bukan dengan sengaja dengan kejahatan. Orang membunuh dengan kejahatan dan kebusukan jiwanya. Sebab yang membunuh satu orang sangat mungkin membunuh 1000 orang dan 1 juta orang. Kenapa? Dia sudah tidak menghargai kemanusiaan. Bukan masalah jiwa seorang muslim, tidak, kemanusiaan. Sehingga dalam mazhab Imam Abu Hanifah tidak dibedakan antara seorang muslim dan orang ahli zimmah. Seorang muslim bisa saja dihukum qisas karena membunuh seorang ahli zimmah, seorang kafir yang sudah berjanji untuk hidup bareng dengan kita, untuk berjanji baik. Ini menurut Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala. Biarpun menurut pendapat lain tidak, akan tapi tetap hukuman harus dijalankan demi keadilan. Wasin nabi sini yang menjatuhkan giginya seseorang pun harus copot giginya. Wal juruha qisas. Kalau melukai seseorang harus dilukai yang serupa. Tujuannya adalah agar menghentikan orang tidak mau macam-macam. Kalau tahu matanya bakal dicoplok, dia tidak berani mencoplok matanya orang. Enggak akan ada preman petentang-petenteng ngelumungkul. Karena apa? Dia mukul tangkep, nanti langsung dicoplok juga matanya itu nanti. Tidak berani, keamanan. Cuman karena tidak ada syariat yang ditegakkan, maka seenaknya sendiri. Di sana ada orang dianiaya, di sana ada orang dibunuh. Hampir tiap menit ada pembunuhan. Karena harganya nyawa hanya nginep 10 tahun, bahkan mungkin 3 tahun. Tidak, harga nyawa mahal. Dan yang ada dalam Islam itu, penegakan syariat Islam, hukum qisas. Faman tasaddaqa bihi fa huwa kafaratul lah. Cuman di situ Islam juga dididik untuk orang berlembut hati, berlapang dada, penuh kasih. Misalnya ada seorang yang telah membunuh saudara kita, akan tapi tampak dari wajahnya penyesalan setelah itu, maka kalaupun seorang sekeluarga tersebut memaafkan, ini akan menjadi sebab penghapus dosa untuk yang meninggal di dunia, yang dibunuh. Karena perlu dilapangkan hatinya. Akan tapi lihat, karena mungkin marahnya berlebihan, marah. Bahkan untuk menuntut qisas, aku minta qisas agar orang yang membunuh orang tuaku dibunuh, haknya dia. Karena ini manfaatnya adalah apa? Untuk menjaga orang lain nanti agar tidak terjadi pembunuhan. Tapi kalau seandainya orang yang dijahatin tersebut atau keluarga yang dijahati kok lapang hati memaafkan, maka ini menjadi penghapus dosa untuknya. Termasuk dari mulai jiwa, keluarga kita ini dibunuh, kemudian kita lapang dada memaafkannya, maka ini adalah sebuah kebaikan. Atau kita dilukai dengan sengaja, lalu kita mengatakan aku maafkan, boleh. Sebuah kebaikan untuk kita dan menjadi penghapus dosa. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz dzalimun. Nah, ini kan urusannya dengan manusia, maka isyaratnya dengan kezaliman. Maka barang siapa yang tidak menjalankan hukum-hukum ini, kan hukum keadilan ini yang urusannya dengan sesama, maka yang tidak menjalankan hukum ini maka dzalimun, mereka dikatakan zalim. Tapi dengan catatan, dikatakan zalim saja tidak dikatakan kafir asalkan masih mengakui bahwasanya hukum qisas adalah hukum syariat Islam. Misalnya pejabat-pejabat kita misalnya, tidak bisa dikatakan kafir sekaligus. Kami tidak seperti sebagian orang yang langsung mengatakan kafir. Para pemerintah kita tidak menjalankan syariat Islam maka hukumnya kafir. Oh tidak, tidak seperti itu. Mereka banyak ahli iman, cuma mereka tidak menjalankan syariat Islam. Dan mereka masih mengakui bahwasanya qisas adalah hukum paling bagus. Kenapa kau tidak menjalankan? Tidak bisa. Tapi mereka meyakini hukum Islam adalah lebih benar, lebih paling benar. Kemudian dia tidak menjalankan, tidak dikatakan kafir. Tapi mereka hanya dikatakan sebagai seorang zalim karena tidak menegakkan keadilan di antara bangsa dan rakyat. Tidak bisa dikatakan kafir. Kalau dikatakan kafir, mengatakan hukum qisas gak benar. Nah, ini kafir. Tapi kalau hanya tidak menjalankan qisas, asalkan dia masih meyakini qisas adalah yang paling bagus. Karena dia sudah masuk dalam lingkungan atau sistem atau aturan, mereka gak bisa berbuat apa-apa. Atau dia ingin membuat perubahan perlahan demi perlahan. Kalau saya langsung buat perubahan mungkin akan ramai heboh atau mungkin tidak akan berhasil. Maka dia duduk di sebuah jabatan tertinggi, anggap saja presiden, kemudian perlahan untuk berubah. Mungkin tahun ini targetku adalah 5 hukum Islam harus saya tegakkan. Berikutnya 5 lagi. Selama 5 tahun 25 hukum Islam bisa ditegakkan. Hukum imamah maksudnya. Sebab yang ada sangkut pautnya dengan pemimpin adalah hukum imamah. Ingat hukum dibagi 3, ada hukum imamah, ada hukum qadha, ada hukum fard. Hukum imamah ini yang berhak menegakkan hanya seorang pemimpin dan wakil-wakilnya. Kalau hukum qadha adalah untuk masalah jual beli, pernikahan, ini adalah tidak harus diurusannya seorang pemimpin, bisa saja seorang qadhi di setiap tempat. Persengketaan antara antara sesama jual beli. Ada hukum fard adalah hukum pribadi yang enggak ada hubungannya dengan orang lain, tidak ada hubungannya dengan qadhi, dengan hakim, dan juga tidak ada hubungannya dengan pemerintah. Yaitu masalah kita sholat sendiri, puasa sendiri, menjalankan syariat di rumah kita. Makanya sekarang itu jangan banyak ngomong tentang yang bukan bagianmu. Oh, Allahu Akbar, menegakkan syariat Islam. Istrinya gundulan misalnya. Nah, ini bagaimana? Sekarang tegakkan syariat di rumahmu sendiri atau dia masih sholatnya cepat. Enggak tepat. Sudah begitu Allahu Akbarnya syariat Islam. Syariat yang mana yang akan kau tegakkan? Wong di rumahmu sendiri yang presidennya adalah kamu, menterinya adalah istrimu, kamu tidak bisa menegakkan kok. Jadi sekarang ada hukum imamah, ada hukum qadha, ada hukum farad, hukum pribadi, hukum orang per orang, individu. Maka tegakkan dari sini dulu. Baru setelah itu boleh, di saat urusan dengan orang lain masuk. Saya tidak boleh berbuat zalim. Harus adil. Adapun hukum imamah, kita mendukung, membantu, dan kita mengusulkan, mencoba menegakkan. Termasuk yang dilakukan para ulama adalah meminta. Tidak seenaknya sendiri, dan betul yang dilakukan para ulama misal menuntut, ada orang yang menistai agama, menistai, nah, minta ini. Karena yang berhak menghukum nanti urusan-urusan semacam ini adalah seorang imam. Nah, kalau imamnya tidak menegakkan, ini bagaimana nanti, kan begitu. Imam ini tugasnya imam, imamah kita meminta, kita menuntut agar keadilan ditegakkan. Yang merupakan tugasnya imam, cara yang tepat yang dilakukan para ulama. Yang enggak tepat adalah main tembak di belakang dan sebagainya. Lihat, pelanggaran. Lalu bagaimana jika seorang imam tidak peduli dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bahkan mereka telah membantu kebrutalan dan sebagainya? Baru nindi adalah didiskusi para ulama. Perlukah kita melakukan jihad dan sebagainya untuk itu? Kalau memang betul-betul mereka merusak umat dan sebagainya, menodai agama Allah dan sebagainya, maka di sini ulama menjelaskan, asalkan ada kemampuan dari kita dan sebagainya. Tapi ingat, semuanya dilakukan dengan keindahan terlebih dahulu, dan alhamdulillah ulama kita adalah ulama yang cerdas. Mereka melakukan yang kebaikan tentang kasus beberapa hari yang lalu. Mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk menegakkan syariat dengan cara yang baik. Biarpun ekspos media adalah dengan kekerasan, kebusukan, ini adalah media-media yang tidak memihak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak memihak kepada syariat Nabi Muhammad, tidak memihak kepada ulama. Biarlah anjing menggonggong kafilah berlalu. Kalau kita terlalu ngurusi dengan orang fasik yang berkomentar tentang Islam, kuping kita akan selalu panas. Nah, kata lihatlah kepada Islam sendiri yang mengajarkan keindahan. Di dalam Islam adalah keindahan. Wa man lam yahkum ma anzalallahu fa ulaika humudz dzalimun. Lihat, urusan dengan sesama jika ditekankan, maka yang tidak menegakkan ini hukumnya zalim. Wa qafaina ala atharihi bi Isa bin Maryam. Kemudian setelah itu disusulkan, setelah Sayyidina Musa alaihi salam, ada Sayyidina Isa ibn Maryam. Seorang nabi yang diberi oleh Allah Injil. Musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat. Dan Sayyidina Isa alaihi salam datangnya beliau untuk mengukuhkan yang ada di dalam Taurat. Mengatakan Nabi Musa adalah benar, dan juga Taurat adalah benar, seperti Nabi Muhammad pun musaddiqan lima baina yadayhi. Sayyidina Muhammad pun juga membenarkan tentang Taurat, membenarkan tentang Injil, membenarkan tentang syariat Nabi Musa, membenarkan syariat tentang Nabi Isa, syariat Nabi Musa dan syariat Nabi Isa yang sesungguhnya, bukan yang telah dirubah. Wa atainahul injila fihi hudaw wa nur. Dan Sayyidina Isa pun diberi oleh Allah kitab apa suci namanya Injil, dan di dalam juga ada hidayah, wa nur dan cahaya. Wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat. Dan di dalam kitab Injil itu sendiri juga mengukuhkan tentang kebenaran Taurat. Jadi tentunya karena membenarkan, tidak boleh ada perbedaan dong. Kalau ada perbedaan berarti Taurat telah dirubah, yang benar adalah Injil dong. Karena Injil membenarkan. Dan setelah Injil datanglah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga musaddiqan, membenarkan apa yang ada di dalam Injil. Maka di saat ada pertentangan tentang keimanan, maka berarti ada perubahan dong dalam Injil itu sendiri. Dikatakan Tuhan itu hanya Allah, ternyata Isa bin Maryam. Dikatakan Sayyidina Isa adalah Tuhan, maka itu adalah pelanggaran. Berarti ada penyelewengan di situ. Tidak bisa dipercaya kebenarannya. Tapi Injil yang diturunkan kepada Sayyidina Isa adalah benar. Dan itu adalah kitab suci, firman Allah, dan tidak ada salahnya, dan tidak ada perbedaan dengan Al-Quran. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Kefasikan ini adalah hubungannya antara pribadi, antara kita. Jadi biasanya kalau kita pilih qawamallahu bi anzalallahu fa ulaika humul kafirun, urusan dengan Allah keimanan. Fa ulaika humud dzalimun, urusan dengan sesama manusia. Fa ulaika humul fasikun, nah kita dosa-dosa sendiri misalnya, minum-minuman keras ya. Ini dosa pribadi, itu fasik. Meninggalkan salat. Fa ulaika humul, kamu tidak menjalankan hukum syariat dalam rumahmu sendiri, lalu kamu minum minuman keras, ya tetap dianggap sebagai seorang muslim misalnya. Tapi ingat, fasik, awas, hati-hati, dosa besar. Tapi kalau ada sangkutannya dengan orang lain, maka faulaika humud dzalimun. Tapi kalau sudah urusan dengan keimanan dan akidah, maka faulaika humul kafirun. Maka sebagian orang yang mengatasnamakan Islam juga, kita tidak, kita harus meluruskan. Mereka membawa ayat Al-Quran, wa lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun saja, kemudian setelah itu serta-merta langsung nembak presiden kafir, bupati kafir, ini kafir. Loh, kok enak bener ya. Mungkin seorang bupati adalah seorang yang insya Allah syariat Islam adalah syariat yang paling bagus. Tidak mudah mengkafirkan seseorang. Kita pun juga tidak mengkafirkan seorang presiden yang tidak menjalankan syariat Islam, karena mungkin dia adalah seorang presiden yang percaya syariat Islam paling benar, cuman belum bisa menjalankannya. Jadi mengatakan kafir tidak mudah, awas, hati-hati. Mengatakan kafir tidak mudah. Akan tapi kalau sudah orang merendahkan Al-Quran, itu beda kisahnya. Atau orang mencaci Nabi Muhammad, merendahkan syariat Islam, biarpun dia seorang muslim lalu mengatakan homo adalah halal, keluar dari iman, kafir, karena dia sendiri yang memilih itu semuanya. Sebab dalam Islam ada rambu-rambu, ini wilayah kafir, wilayah murtad. Dari seorang muslim bisa masuk wilayah murtad, kapan itu? Mengingkari Nabi Muhammad, mencaci Nabi Muhammad, menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan secara jelas lewat nas-nas Al-Quran atau hadis-hadis yang mutawatir. Misalnya ada homo haram, sudah jelas. Maka kok dia mengatakan boleh, masuk langsung wilayah kafir. Bukan kita yang mengatakan dia kafir dulu, akan tapi mereka telah memilih ini. Saya akan nyebur dunia kafiran, seolah begitu. Maka karena dia sudah memasuk lingkungan ini, maka dikatakan kafir oleh orang lain. Ini. Jadi begitu kasusnya. Enggak mudah kita mengatakan kafir. Kalau na'udzubillah ada orang berzina, tidak akan kita katakan dia kafir. Dia adalah fasik. Kecuali dia mengatakan, zina mah boleh, kafir. Orang melakukan homo, kita tidak boleh mengatakan dia kafir. Akan tapi, kita mengatakan dia fasik, dia melakukan dosa. Kecuali dia mengatakan homo adalah boleh, halal. Wah, ini adalah kafir. Beda. Di sinilah kita harus bisa membedakan antara fa'ulaika humul kafirun, fa'ulaika humul fasikun, fa'ulaika humul zalimun. Ini saja insyaAllah. Semoga Allah menjauhkan kita dari derajat kefasikan, kemudian jika juga dijauhkan dari kezaliman dan kita dijauhkan dari kekafiran. Wallahu a'lam bissawab. Syukran katsiran kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga kita semuanya dijauhkan dari kemunafikan dan orang-orang yang munafik, dan semoga ilmu kita semua bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi para jamaah, kami berikan kesempatan untuk bertanya bagi jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu, dan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli alaihi. Begini Bu ya, ada seorang wanita ingin menikah, tetapi ada kendala dalam perwalian. Kemudian bolehkah meminta perwalian kepada ulama untuk menikahkan? Kenapa? Apa tidak bapak? Tidak ada apa? Karena apa dulu? Karena masalah waktu mungkin. Waktu. Ada waktu dan aturan tertentu. Tapi di satu sisi tidak ingin terjerumus dalam keharaman. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan ada yang non-muslim masuk ke Islam. Sepengetahuan saya, kalau kalau saya nggak salah, itu teh dosa sebelum dia masuk Islam hapus. Apakah itu dosa besar dan dosa kecil, Bu ya? Semua dosanya hapus, nol banget gitu. Nah, dihitungnya itu sesudah dia itu masuk Islam sampai dia itu wafat. Nah, sekarang kalau orang Islam yang dari kecil Islam, nah berarti kan kalau si orang itu setelah masuk Islam sama sekali enggak berbuat dosa sampai wafat, berarti kan dia insya Allah jaminannya surga banget. Nah, tapi sekarang kalau misalnya orang Islam yang dari kecil Islam, tapi dia kan berjalan terus dengan agama Islam, dia itu berbuat, hidupnya itu berbuat kesalahan, berbuat kebaikan. Ternyata na'udzubillah mindzalik, kesalahannya itu lebih besar daripada kebaikan. Nah, itu kan mungkin ya, saya enggak ngerti apakah itu masuk neraka dulu sampai habis dosanya baru diangkat ke surga. Nah, sekarang bagaimana dengan orang yang non muslim itu masuk ke agama Islam, dia enggak berbuat dosa sama sekali setelah Islam sampai dia wafat, dia kan langsung dijeburinnya ke surga gitu. Sementara orang yang dari kecil, mungkin dia karena berbuat dosa dari Islam dari kecil, langsung itu dulu hapus dulu dosanya di neraka, langsung ke surga, baru masuk ke surga gitu. Baik. Bu Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang seorang wanita, di dalam madhab kita dan jumhur ulama dari madhab Imam Al-Malik rahimahullah ta'ala, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Syafi'i, perwalian adalah termasuk bagian daripada rukun sahnya pernikahan. Jika dalam sebuah pernikahan tidak ada wali, maka pernikahan tidak dianggap sah. Itu menurut madhab kita Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Adapun di dalam madhabnya Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, perwalian adalah tidak harus ada, akan tapi yang diharuskan ada adalah saksi dari orang-orang yang benar, saksi yang adil, supaya tidak terjadi pernikahan yang main-main. Sesuai dengan pertanyaan, jawabannya adalah kalau orang menikah sebenarnya sangat mudah. Biarpun seandainya wali nanti ada, sangat mudah. Wali bisa diganti-ganti. Mulai dari wali-wali yang sesungguhnya, mulai wali mujfir, bapak dan kakeknya, kemudian sampai berganti kepada saudara dan pamannya. Jika ternyata semuanya tidak ada, bisa saja nanti kepada hakim yang ada di tempat tersebut. Jika ternyata di negeri tersebut tidak ada hakim, maka ada namanya tahkim mengangkat. Ini martabat terakhir. Jika tidak ada hakim, ada hakim, hakim jahil, gak ngerti agama. Atau di negeri kafir, di negeri yang tidak ada hakim Islam di situ. Sementara mau cari bapaknya gak ada, atau jauh, atau semua enggak ada, walinya tidak ada, bapak enggak ada, anak kakek enggak ada, saudara tidak ada, paman juga tidak ada, hakim Islam pun tidak ada. Maka bisa saja dengan tahkim. Tahkim adalah dua mempelai mengangkat seorang yang bisa dipercaya untuk menikahkan mereka berdua, maka itu adalah muhakkam. Muhakkam, dan jangan mudah. Cuman yang harus kita antisipasi itu, kenapa ada perempuan kok sampai enggak ada bapaknya? Apakah enggak disetujui, lari? Lah ini jadi masalah. Makanya ingat, guru fakih kalau tidak ada wara, tidak ada takut kepada Allah, membahayakan. Kalau hanya mengesahkan pernikahan lalu nanti dikasih duit, enteng, gampang. Tapi ingat, kita harus menjadi pendidik juga. Kenapa kau menikah tanpa bapakmu? Bapakmu ada? Ada. Di mana? Jauh, di Kalimantan. Baik, di Kalimantan. Ketahuilah kalau masalah menghalalkan pernikahan, biarpun dalam madhab Imam Syafi'i, kalau ada seorang anak gadis jauh dari orang tuanya, lebih dari dua marhalah, maka kewalian orang tua bisa saja ditinggal, pindah kepada wali hakim atau wali tahkim. Lihat, sehingga kawin lari sah, tapi dosa ngelanggar orang tua, ngapain enggak izin sama bapakmu, ha? Kalau masalah menghalalkan pernikahan, enteng, sangat mudah menghalalkan pernikahan. Tapi ingat, kenapa kamu menikah saja kau tidak izin bapak ibumu, ha? Yang melahirkanmu, ibundamu, ayahmu yang mendidikmu. Sekarang kamu senang-senang lupa dengan bapak ibumu? Ada apa? Pasti ada di balik ini, ada sesuatu di balik ini semuanya. Mungkin orang tuanya tidak setuju, karena lah kenapa tidak setuju? Mungkin pasanganmu itu adalah enggak benar. Maka kalau ada orang lari, kalau masalah halalnya pernikahan, sahnya pernikahan sangat mudah, enteng. Jadi bisa saja nanti dengan hakim boleh, asalkan orang tuanya tidak ada atau walinya tidak ada lebih dari dua marhalah. Dua marhalah adalah kurang lebihnya 84 km. Akan tapi lihat, izin orang tua penting, wahai anak-anakku semuanya. Jadi kalau belajar fikih, tidak pakai guru yang benar bermasalah. Oh boleh ya, bang, yuk nikah, yuk pergi. Bapak enggak setuju, biarin deh. Loh, kok biarin sama orang tuanya? Sah pernikahan, tapi kebahagiaan susah didapat dengan cara yang semacam itu. Baik. Kemudian, adapun masalah wali yang tempatnya berbeda, kita masih bisa mudah kok. Dengan perwakilan juga boleh. Tidak perlu pakai internet, tidak perlu pakai telepon. Kita bisa saja kok nikahkan anak-anak kita setiap hari nikah di Mekah sana, boleh kok, biarpun enggak punya duit. Tinggal saja titip sama Ustaz Rifki sama Ustaz Alfan nih, dua orang yang suruh mewakili, satu wakil yang nerima, yang satu wakilnya wali. Kan sudah mewakilkan, aku wakilkan engkau untuk menikahkan putri itu dengan walinya, satu saya wakilkan untuk menerima pernikahanku. Jadi wakilnya sang suami sama wakilnya wali perempuan pergi ke Mekah, nikahnya di sana kok. Setiap jamaah umroh nikahkan di sana, enteng. Dan perwakilan pun boleh dengan SMS atau dengan telepon. Kenapa harus pakai internet? Dan mewakilkan melalui internet, melalui telepon atau melalui SMS pasti dibenarkan kok. Enggak usah sibuk, enggak usah repot. Jadi masalah menghalalkan pernikahan adalah sangat mudah dan tidak susah. Tentunya dengan aturan-aturan, ada akadnya, ada ijab kabul, dan nikahnya adalah niat untuk selamanya, bukan niat untuk sementara. Kemudian juga ada saksi menurut madhab jumhur selain madhab Malik. Kemudian, dan ingat ya, madhab Malik memang tidak ada saksi, tapi wajib isyhar loh ya. Madhab Malik tidak usah pakai saksi dalam pernikahan, tapi harus diumumkan. Oh, sama aja, lebih dari saksi itu. Kalau dia masuk bergaul dengan istrinya belum diumumkan, ditakzir, dihukum. Ngapain kamu nikah diam-diam gitu dalam madhab Malik. Kalau madhab, makanya dalam madhab Syafi'i yang paling hati-hati dalam urusan pernikahan. Ya, harus ada saksi, harus ada wali atau yang mewakilinya, atau termasuk wali hakim atau tahkim, harus ada wali. Kemudian harus ada dua saksi. Dan saksi yang adil memang seperti itu. Mempelai atau yang mewakilinya. Nah ini, mempelai laki atau yang mewakilinya. Kemudian ada ijab dan kabul. Nah, ini kan harus dalam syariat Islam, khususnya madhab Imam Syafi'i sangat berhati-hati. Jadi boleh saja yang demikian, cuman selalu harus ditanya, kenapa kok bapakmu tidak ada? Ada yang bapaknya disembunyikan. Termasuk diantaranya adalah, mohon maaf, mungkin ada seorang wanita yang menyembunyikan identitas keluarganya. Mungkin dia punya cerita yang tidak baik dari orang tuanya. Ada yang dilahirkan tanpa seorang bapak dan sebagainya. Maka ini tugasnya para ulama untuk bisa mengkamuflase, menutup itu semuanya. Enteng. Makanya seorang ustadz pun harus belajar ilmu tahkim ini. Mungkin ada seorang, saya tidak punya bapak. Kenapa? Kita sudah paham kalau misalnya, sudah saya nikahkan saja, beres. Dengan cara tahkim. Jangan sama, oh mohon maaf wahai jamaah, ini anak gadis, karena ibunya dulu berzina, maka ini anak haram. Wah ini, cabuk dulu tuh ustaz. Membuka aibnya orang nih. Hah? Dan ini ada ya semacam ini, karena kedunguannya dipikir dia mementingkan sisi perwalian, tapi tidak ngerti ilmunya. Walinya mana? Gak ada kenapa? Apa ibumu zina? Lu malah dibuka depan umum. Dipikir mana ini orang? Menutup wajib hukumnya. Adalah masalah menghalalkan pernikahan sangat mudah. Maka kami himbau kepada siapapun yang ada sangkut pautnya dengan yang punya tugas yang semacam ini, hendaknya banyak konsultasi dengan orang yang mengerti tentang fikih. Khususnya masalah tahkim harus dimengerti. Masalah tahkim bukan sekedar wali hakim, tahkim. Tahkim mengangkat orang yang bisa dipercaya urusan agamanya untuk menikahkan. Anda seorang laki-laki dengan seorang wanita. Anda tahu wanita Anda tidak punya wali. Maka Anda bisa mengangkat seseorang dengan cara, wahai bapak yang soleh, saya menyerahkan diri kami untuk Anda nikahkan. Kemudian didatangkan saksi, selesai pernikahan. Tapi ingat, Anda sebagai muhakkam harus bijak, bertanya dulu kenapa. Kalau sudah ada isyarat-isyarat misalnya untuk menutup aib dan sebagainya, ya jangan terlalu panjang ceritanya dong. Anda punya tugas untuk itu semuanya. Dan ingat, na'udzubillah, jangan biasa membuka aibnya orang. Dan jangan pengin tahu, dan jangan prasangka buruk. Tidak semua orang yang tidak ada walinya lalu zina, na'udzubillah. Wah ini busuk lagi nih manusia. Kenapa tidak ada walinya? Jangan. Wah ente iblis. Alangkah banyaknya seorang wanita yang didolimi. Setelah dinikahi ditinggal pergi sampai hari ini punya anak, tidak pernah dirawat oleh bapaknya, ada kok. Sebentar anak gadis pengen nikah betul yang ada, benar dia nikahnya halal dan dia dolimi. Wanita mulia, malah kita tuduh, oh jangan-jangan dia zina. Loh kan busuk lagi ini. Dia wanita yang didolimi, mendidik anak sendiri, suaminya kurang ajar, tidak tahu kemana, tidak pernah nongol, tidak pernah biayai, sementara anak gadisnya sudah gede mau nikah, tak tahunya kita suudon kepada dia, jangan-jangan anak zina, wah busuk lagi ini, hati-hati. Dan biasa kalau saya ngomong masalah ini agak saya panjangkan, karena apa? Ada kita menemukan di lapangan kesalahan-kesalahan yang sehingga menjadikan orang itu semakin terpuruk. Semula pengen mulia malah rendah. Gara-gara kebodohan, ketidakmengertian seorang yang menjalani tugas ini. Maka dari mahkamah, dari atau KUA dan sebagainya wajib mempunyai ilmu yang demikian ini. Ilmu untuk menyelesaikan permasalahan halal haram. Jangan sampai menjerumuskan mereka menghindar dari keharaman yang satu, ternyata masuk keharaman yang lebih besar lagi, na'udzubillah. Kemudian yang kedua adalah, benar, seorang muslim, seorang kafir kalau masuk Islam adalah diampuni dosanya semuanya. Karena tobatnya orang kafir adalah masuk Islam dan ditutup oleh Allah. Dan kalau setelah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kok kemudian mati masuk surga, enggak punya dosa dia. Sama seperti anak kecil kalau mati dia adalah ahli surga dia. Karena tidak punya beban, tidak punya dosa. Kemudian setelah orang kafir itu masuk Islam, baru saat itu dihitung semuanya. Al-Islam yajubu ma qablah. Islam menghapus semua dosa masa lalu segede apapun. Mungkin dia telah membunuh 100 orang, berzina 1000 kali, mabuk 6 trim. Pokoknya sudah. Dia melakukan segala kesalahan, dan pokoknya kok menjelang kematiannya adalah tobat. Cuman tobat enggak bisa main-main, pilihan Allah. Jangan niru, wah saya mau kafir dulu deh, mau mabuk, mau ini. Iya, kalau sempat tobat, kalau tidak bablas tuh neraka jahanam. Itu pilihan. Maka jangan mikir pilihan Allah kepada orang lain, agar tapi lihat dirimu sendiri. Jangan ngentengin. Orang yang sujud bertahun-tahun pun bisa saja bungkasannya menjadi kafir kok, karena mengentengkan syariat Nabi SAW. Dan urusan ini Allah yang tahu, jangan sok tahu. Urusan ini urusan Allah. Kalau kita menjadi sok tahu, jadi masalah, problem, seolah-olah jadi Tuhan. Maka dilihat diri kita bahasanya, Allah memberikan kepadaku akal, aku harus memilih ini jalan surga, jalan neraka, ini halal, ini haram, dan sebagainya. Seorang kafir yang telah masuk Islam, maka mulai saat itu rekeningnya jalan, pedometernya jalan sudah. Terus mulai. Kalau dia baik, baik. Kalau ada dosa, dihitung. Kemudian orang Islam dari kecil, ya sama. Orang Islam dari kecil, kecil belum berlaku, itu berjalan. Belum berjalan, itu namanya rekening. Kemudian setelah dia dewasa, balek, baru dihitung itu, mulai berjalan. Ini enak bener ya, kafir baru itu masuk Islam langsung mati masuk surga. Ya alhamdulillah, syukur, puji syukur pada Allah. Ini yang Islam lama-lama kok ahli maksiat, lo kan ada tobat, kenapa tidak tobat kamu? Tobat dari zina, tobat dari judi, tobat dari riba, ada semuanya. Kalau kita tidak mengambil bagian tobat, maka tetap bablas nanti. Harus dihukum, kalau tidak dihukum di dunia, ya hukum di akhirat. Sebab hukuman bagi orang beriman ada dua loh ya. Tinggal pilih, kalau saya pilih yang ketiga. Ada dua, pilih yang ketiga. Enggak pakai hukum, diampuni oleh Allah, itu pilihan saya. Saya enggak pengen dihukum oleh Allah. Hukuman ada dunia, hukuman di akhirat. Ada orang berbuat dosa, Allah sayang kepadanya, dihukum di dunia. Siksa di dunia. Tapi karena Allah sayang, tidak ingin menyiksa di akhirat. Dan ini lebih enak ini daripada hukuman di akhirat. Cuma ada lagi yang Allah memaafkan, enggak pakai hukuman dunia akhirat. Ini saya pilih. Kalau Bapak milih dua boleh. Tapi masuk surga nanti. Oh. Ada hukuman nanti di alam barzah dihukum, ada di akhirat, di neraka dihukum. Cuma tidak selamanya. Tapi tetap saya tidak pengin. Wong satu menit saja susah kok. Dicos, dinyos pakai setrika satu detik saja. Allah. Jangan sombong dengan neraka ya. Neraka mengerikan tempatnya murka Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang muslim, maka kalau melakukan dosa ada hitungannya. Akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan serem-serem hukuman Allah. Akan tapi lihat Allah Maha Kasih. Ditawarkan bermacam-macam amalan yang menjadikan Allah mengampuni dosa. Kenapa tidak kita ambil? Dan ingat, sebesar apapun dosa kita, maka Allah mudah untuk mengampuni dosa tersebut, asalkan kita mau menyadari dan memohon ampun. Sehingga tidak ada dosa gede yang sesungguhnya bagi orang yang bertaubat. Dan tidak ada dosa kecil yang sesungguhnya bagi orang yang meremehkan dan mengentengkan dosa kecil. Biasanya ini santri ngentengin dosa kecil, kecebur neraka jahanam, kapok kemungkinan. Enggak ada, bahkan orang awam kadang begitu takutnya dengan dosa. Biarpun itu dosa kecil dihindari. Ini hati-hati santri merasa dekat kepada Allah, saya enak sendiri. Leb-leb urusan haram, katanya dosa kecil, apalagi lihat kitab kabair, selagi tidak dituliskan dosa besar berarti dosa kecil, wah, hati-hati. Tidak ada dosa kecil yang sungguhnya, sebab dosa itu akan menjadi besar dan menjadi kecil tergantung siapa yang melakukannya dan hati orang yang melakukannya. Kerjaannya sama, tapi dilakukan oleh seorang ustadz yang alim, yang gede hukumannya di hadapan Allah. Tapi pekerjaan itu dilakukan orang awam yang tidak pernah ngaji atau di pasar. Dosa, tapi tidak segede jika dilakukan oleh seorang ustadz, beda. Padahal bentuk pekerjaannya adalah sama. Sehingga Sayyidina Umar pun mengambil kebijakan yang luar biasa, biarpun hukum di dalam Al-Qur'an ada wasariq wasariqatu faqtu yadihuma jazaa'an bima kasabana kala minallah. Kalau orang mencuri harus potong tangannya. Ternyata ada seorang pencuri, dilihat oleh Sayyidina Umar rumahnya masa paceklik, enggak bisa makan. Dan ternyata sebabnya karena si kaya pelit semuanya, sehingga dia tidak dapat makan, enggak harus mencuri. Maka Sayyidina Umar mengatakan apa? Dibebaskan, dia dimaafkan. Sebab al-hudud tudra'u bisyubuhat, ini ada syubhat. Sebab apa? Dia orang fakir, dia punya hak di orang kaya, makanya waktu mencuri tidak dihukum. Karena apa? Kayanya tidak bayar zakat. Jadi dilihat keadaannya dia. Tapi kalau orang cukup, orang kerjaannya adalah di KTP pekerjaan mencuri gitu, ya itu memang sudah niat itu. Ada enggak kira-kira? Misal kalau memang niat bekerja haram, dosa gede itu. Baik. Jadi tidak ada dosa yang tidak ada dosa besar bagi orang yang memohon ampun. Jadi orang pelit kadang-kadang sama pala, ada orang pelit, ada orang mau masuk Islam. Sudah tua mau masuk Islam, enggak, enak aja habis itu mati masuk surga. Lah ini pelit ini. Ada orang kafir tua masuk Islam katanya enggak boleh. Kenapa? Dia sudah tua, enak aja selama ini berbuat jahat, maksiat. Giliran mau mati masuk Islam, enggak deh, sorry. Oh, enggak boleh begitu. Biarpun Josh Bush besok meninggal dunia, kalau masuk Islam terima. Semoga menjadi ahli surga, kan begitu. Enggak, jadi begitulah, itu bagiannya. Tinggal kita sebagai seorang yang muslim dari kecil, hendaknya kita jaga Islam kita dan iman kita. Dan elan insan, makhlul khata wa nisan, kita ini tempatnya bersalah. Tidak ada yang terbebas dari dosa dari kita semua, dari bangsa manusia, kecuali Nabi dan hamba yang dipilih oleh Allah. Kalau kita sadar kita berdosa, ini penting, sadar kita ini tempatnya dosa. Yang jadi masalah adalah orang yang enggak sadar kalau dia adalah tempat berdosa. Maka dosa yang paling dosa adalah manusia berdosa tidak merasa berdosa. Ini bencana. Enggak tobat-tobat. Akan tapi jika kita menyadari kesalahan kita, oh, keharaman yang kita lakukan, dan kita ingat hukuman di hadapan Allah. Baik, kesalahan itu mohon ampun, beres. Allah akan masih tawab rahim innallah. Bahkan Allah mencintai innallah yuhibbut tawabin. Bukan sekedar Allah itu ridha saja, Allah cinta kepada orang yang bertobat. Kurang apa lagi? Derajat mahbubiyah, dicintai oleh Allah. Maka modal dengan kejahatan yang selama ini kita lakukan, yuk kita menghadap kepada Allah. Sehingga Ibn Athaillah As-Sakandari mengisyaratkan bahwa dosa seseorang yang disadari lalu menjadikan dia tawadhu dan takut kepada Allah lebih bagus daripada ketaatan yang dilakukan akan tapi menjadikan dirinya sombong, tentang, bertenteng, seolah-olah di surga. Kalau melihat orang lain, neraka. Bukan? Ketaatan, karena dia adalah ahli tahajud, dia puasa Senin Kemis, majelisnya banyak, muridnya banyak, ilmunya banyak. Wah, rupanya kebaikan yang selama ini dilakukan menjadikan dia sombong, hina. Akan tapi ada orang terpuruk dalam kehinaan, akan tapi ternyata dosa-dosanya menjadikan dia mudah menangis di hadapan Allah. Itu lebih mulia, dengan catatan bukan melakukan lagi dosa tersebut, bertobat, memohon kepada Allah pengampunan, dan setelah itu akan dihapus oleh Allah. Allah Maha Pengampun, lihat, sangat enteng, ringan, mudah bagi Allah untuk menghapus dosa hambanya sebesar apapun, dan bisa merubah siapapun, lihat, dari manusia yang paling jahat dengan cita-cita jahatnya pun Allah bisa merubah. Dikisahkan pada zaman Nabi, Sayyidina Umar bin Khattab itu punya cita-cita yang paling dahsyat adalah sebelum masuk Islam membunuh Rasulullah. Dan paling jahat dan paling ditakuti oleh kaum muslimin waktu itu, karena wibawanya Sayyidina Umar bin Khattab, dan keberaniannya dan keperkasaannya dan kekuatan pasukannya, dia punya anak buah yang banyak, ditakuti. Akan tapi bagaimana Allah mengangkat Sayyidina Umar bin Khattab setelah mendengar Al-Quran dibacakan, lalu bersyahadat asyhadu alla illallah, menjadi lembut hati, padahal dia adalah orang jahat. Bahkan mungkin kalau kejahatan Sayyidina Umar sebelum masuk Islam dibanding dengan para presiden-presiden, gak ada apa-apanya. Presiden gak ada yang bercita-cita membunuh Nabi Muhammad, kan? Makanya kami himbau kepada siapapun, yang sebesar apapun dosamu, lihat, kalau anda mau kembali kepada Allah, Allah akan melihatkan anda. Karena ada contoh Sayyidina Umar yang punya kejahatan sebelum masuk Islam dengan kejahatan yang banyak, akan tapi setelah tobat, Allah ampuni masa lalunya, dan setelah itu Allah angkat menjadi manusia mulia, dekat dengan Rasulullah, yang katanya keras hati menjadi orang yang lembut hati. Bahkan umat yang mengatakan sungguh aku tidak menemukan orang selembut Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Padahal dia dari orang yang keras. Maka jangan menyerah dengan watakmu yang suka marah tuh. Hentikan, Bu. Kan memang dari sononya. Oh, nyerah. Memang saya begini mau gimana? Saya memang temperamen, saya kan suka marah. Loh, sudah tahu tapi enggak sadar, kan repot ini. Sehingga suaminya setiap hari harus nginep di musola, mau pulang males. Istrinya marah-marah, atau sebaliknya seorang suami dikit-dikit marah dan sebagainya. Ada apa dengan itu semuanya? Semuanya perlu belajar menata hati agar kelembutan menjadi sifat ciri khas seorang muslim, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sesungguhnya adalah jika engkau menjadikan orang di kiri kananmu itu selamat daripada tangan, gangguan tanganmu, dan selamat daripada cercaan dan cacian daripada lidahmu. Sehingga orang dekat denganmu indah, fisiknya tidak tersakiti, hatinya juga tidak tersakiti. Anda seorang muslim yang sesungguhnya. Baik, ini saja insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ya kepada kita. Ada pertanyaan lagi? Ya, satu lagi yang masuk dari via sosial media. Yang pertama datangnya dari Bekasi dengan nama Kasmin. Assalamualaikum Buya. Saya mau tanya, saya dari kecil berakidah ahli sunnah Asyairah, tapi kakak kandung saya beralih akidah, dia ikut LDII. Bagaimana pendapat LDII menurut Buya sendiri? Beberapa pokok keyakinan LDII, yang pertama yaitu mengkafirkan seluruh umat Islam yang tidak berbaiat kepada imamnya. Seperti Syiah yaitu mengatakan dusta untuk melindungi ajarannya. LDII juga memiliki akidah seperti Yahudi yang menghalalkan cara apapun untuk menang. Mohon jawabannya Buya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjadi benar, Anda tidak perlu banyak tahu tentang kesalahan, tapi cukuplah Anda tahu tentang kebenaran, maka Anda akan tahu tentang kesalahan. Kalau pengen tahu uang palsu, enggak usah belajar melihat uang palsu, cukup kau fahami ini uang asli, nanti akan tahu uang palsu, kan begitu. Kukuhkan akidahmu ahli sunnati wal jamaati, beres nanti. Sebab kalau melacak kesalahan akidah lain bermacam-macam, ribu model. Dari Ahmadiyah punya ciri keluar dari Islam dari sisi ini, dari kelompok ini sisi ini, dari LDI sisi ini, terlalu banyak. Agar tapi yang perlu adalah bagaimana kita memahami ini barang asli ini bagaimana. Belajar yang benar akidah kita ahli sunnati wal jamaatil asyariyati dengan guru-guru yang benar, yang menanamkan akidah yang benar, nanti Anda akan tahu. Termasuk Anda ini sudah benar sebetulnya, Anda sadar kakak Anda salah. Kalau sudah ada sekelompok akidah mengundah mengkafirkan orang lain, khususnya mengkafirkan ahli sunnati wal jamaati asyariyati, ya bermasalah dia. Ada pun derajat kekafir, apakah mereka langsung kafir? Ntar dulu, dilihat dulu. Ada kesalahan kelompok hanya derajat fasik, fasik berat mendekati kekafiran, ada. Tapi untuk sampai dikatakan kafir harus dengan jelas, misalnya dengan mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad, atau mengatakan Al-Quran ini adalah tidak sempurna. Waduh, itu. Jadi saya kasih rambu-rambu secara umum bahwasanya berpeganglah benar dengan akidah ahli sunnati wal jamaatil asyariyati atau al-maturidiyah. Anda berpegang, maka Anda akan secara otomatis akan lolos. Anda tidak akan noleh selagi Anda tahu misalnya kenal seseorang, ya Anda akan ragu dengan kemiripan, enggak penting. Anda kenal betul dengan, Anda kenal dengan istri Anda, enggak bapak-bapak ini kenal sama istrinya. Ya. Apakah hanya gara-gara ada mirip istri saya lalu lalu salah pilih itu salahnya? Enggak ada itu. Karena Anda kenal betul dengan istri. Anda kenal dengan suami. Anda kenal dengan anak Anda. Jangan sampai dijalan, oh anakku kenapa? Mirip. Oh, mirip. Enggak ada itu. Enggak bisa. Yakini kebenaran yang ada dalam syariah kita, beres nanti. Enggak akan tergoda ada dengan akidah lain. Dan akidah kita adalah kebenaran. Akidah membawa kelembutan, keindahan. Maka yang perlu adalah bagaimana kita memperdalam akidah ahli sunnati wal jamaatil asyariyati. Termasuk diantaranya adalah juga untuk menunjukkan kebenaran kita, boleh dalam irama studi banding. Tentunya studi banding maksudnya adalah bukan kita melanglang ke lembah gelap. Jadi untuk membandingkan antara lumpur dengan minyak wangi, tidak harus kita nyebur ke lumpur, kita harus paham. Cukup dari kejauhan di lumpur, ada macam-macam kotoran, selesai. Sudah tercium baunya, enggak usah harus dicolekkan di hidung. Ya kan? Tapi orang yang Tidak harus mencari ahli lagi. Anggap saja hidungnya sudah rusak, tidak bisa mencium bau. Jadi tidak bisa bedakan antara adonan jenang apa sama kotoran ayam, tidak bisa bedain karena hidungnya. Kemudian dikemas semua, semuanya dikasih tepung. Ya, dikasih tepung, ini roti, ini adalah monokotoran. Kalau orang hidungnya tidak ada, perlu pembantuan. Imana yang benar. Tapi bagi orang sudah tahu, tidak pakai ini. Ini coba-coba, tidak usah mencoba-coba. Perbandingan hanya dalam irama diskusi, misalnya kebenaran akidah Asy'ariyah ini lu. Misalnya masalah-masalah yang selama ini diributkan oleh orang di luar sana, masalah tawassul kepada Nabi Muhammad atau kepada ulama, gimana ini penjelasannya? Ihda utaw menghadirkan pahala. Kemudian masalah tentang hukum, masalah ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh yang demikian itu. Sehingga tapi perbandingan ini adalah diperlukan kapan? Di saat memang kita menemukan di kiri kanan kita adalah sesuatu yang salah. Jika aman-aman enggak perlu. Kita tidak perlu membandingkan selagi suasana adalah aman. Di saat betul ada kayak tadi itu bolehlah. Bolehlah pertanyaan tadi disampaikan, abangnya sudah kena dan sebagainya. Baru Anda perlu belajar. Poin-poin terpenting untuk menggugurkan, untuk meruntuhkan akidah mereka, Anda perlu belajar. Diskusi pada ulama, akan tapi ingat tidak semua orang punya bakat untuk bisa merekam ilmunya ulama, lalu bisa mengeluarkan sesuai dengan yang disampaikan ulama. Bisa saja nerimanya salah, menyampaikannya juga salah double, kesalahan dua kali. Akan tapi kalau memang Anda tidak mampu, Anda datang bawa abang Anda kepada orang yang mengerti tentang akidah Asy'ariyah, ya bisa menjelaskan. Atau Anda datang ke tempat ini misalnya, kami akan diskusi manis baik dengan orang tersebut dengan baik-baik, dan yakinkan bahwasanya orang yang Anda percaya atau guru Anda itu adalah orang yang lembut. Sebab orang akidahnya benar yang suka marahan juga ada kok, enggak bisa diskusi kok, mainnya hantam misalnya, enggak menarik. Jadi kebenaran pun harus dibungkus dengan akhlak yang mulia. Baik, itu saja. Jadi alhamdulillah Anda bersyukur bahwasanya Anda masih berada dalam akidah yang benar, akidah sunnah wal jamaah Asy'ariyati. Adapun adanya kelompok-kelompok akidah banyak sekali. Dia ini ada. Biasanya saya memberi rambu-rambu. Kalau sudah mencaci sahabat Nabi, awas hati-hati. Mencaci Siti Aisyah, mencaci anu, atau mencaci ahli bait Nabi, tidak cinta kepada ahli bait Nabi Muhammad. Atau mungkin mulai tidak senang dengan sesuatu yang ada hubungannya dengan Nabi. Hati-hati, ini tanda kelompok-kelompok yang tidak baik. Sampai tidak senang dengan cara berpakaian Nabi, cara berdandannya Nabi, sampai tidak senang dengan bahasanya Nabi, sampai tidak senang dengan kearaban Nabi, itu juga musibah, problem itu. Itu menjurus kepada kesesatan. Jangan dihina Nabi dengan jangan menghina Arab. Kalau menghina orang Arab yang fasik, oh bukan menghina. Kalau kita menyalahkan orang Arab yang fasik yang melakukan zina, iya, tapi jangan bilang dasar Arab. Wah, hati-hati, Nabi Muhammad Arab loh ya. Ini di situ permasalahan. Baik, jadi Anda bawa saja saudara Anda semacam itu, duduk dengan orang yang mengerti tentang diskusi tentang yang semacam itu, seperti LDI dan yang lainnya. Dan juga ciri utama dan pertama yang harus kita ketahui jika akidah itu tidak benar adalah mudah mengkafirkan orang lain, tidak bisa menerima orang lain. Dan yang dikafirkan bisa saja dirimu sendiri, satu. Meningkat lagi, yang dikafirkan adalah guru-gurumu, habis lagi. Ulama semuanya salah, Imam Syafi'i enggak benar semuanya. Meningkat lagi yang dikafirkan adalah sahabat Nabi. Makanya kalau ada kelompok mengkafirkan sahabat Nabi, sudah akhirlah kisah. Jangan mau dekat-dekat dengan dia. Menang Abu Bakar kok dikafirkan, ini bagaimana kisahnya? Sampai Nabi derajatnya mengatakan, Nabi Muhammad itu sama seperti saya, sama manusia biasa. Wah hebat, ente mau ngaku Nabi ini. Enggak perlu maulidan, enggak perlu macam-macam Nabi. Enggak perlu diagung-agungkan Nabi Muhammad. Wah, bahaya ini orang. Dan memang kadang-kadang pasti Nabi Muhammad sudah agung, enggak perlu diagungkan. Itu kalimat benar, tapi saya perlu mengagungkan Nabi. Nabi Muhammad pun kalau kita dicaci oleh manusia sejagat, ketahuilah Nabi Muhammad tetap mulia. Tidak akan berkurang sedikit pun kemuliaan Nabi. Kalau seandainya manusia sejagat mencaci Nabi, Nabi tetap mulia. Akan tapi kita membaca salawat untuk Nabi bukan kebutuhan Nabi, tapi kebutuhan kita. Kita menyanjung Nabi bukan kebutuhan Nabi, karena Nabi yang menyanjung adalah zat yang paling agung. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Ini menyanjung Allah. Apa arti sanjungan kita di samping dibanding dengan sanjungan Allah? Ini contoh. Masih banyak lagi. Baik, yang jelas Anda berpeganglah kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyati. Ditambah mereka ada As-Sufiyyati. Akan tapi bukan berarti serta-merta kita menyatakan yang berbeda dengan kita kafir, bukan bagian. Kalau mengatakan salah, iya. Dialog para ulama dulu dengan kaum Mu'tazilah mengatakan mereka fasik, salah iya. Tapi itu derajat mengatakan kafir, Imam Ghazali berhati-hati. Kalau kekafiran harus dengan hujjah yang jelas. Baik, ini saja insyaAllah. Semoga Allah menjaga iman dan akidah kita semuanya. Wallahu a'lam bisawab. Satu, yang kedua apa tadi? Cukup? Baik, insyaAllah. Kemudian sekaligus kami ingin mengajak kepada semuanya untuk semakin dekat dengan Nabi SAW. Selama ini kita sudah berusaha untuk dekat dengan Nabi dengan menghadiri majlis. Luar biasa. Dan Allah memberikan keistiqomahan. Akan tapi kita juga ingin lebih lagi dengan cara yang tidak berat. Kami ingin mengajak kepada semuanya. Alhamdulillah selama ini pondok pesantren berjalan dengan baik. Mungkin ada di antara yang hadir, mungkin ada atau mungkin tidak ada. Di antara yang hadir mungkin tidak pernah berpartisipasi membantu pondok misalnya. Tapi sudah sangat disyukuri kalau Anda mengikuti majelis taklim. Karena tujuan Anda ke sini bukan diminta duit untuk membangun pondok kok. Bukan tujuan Anda datang ke sini adalah untuk membiayai dakwah ini. Tapi pertama-tama Anda datang adalah bagaimana Anda benar. Dan kenyataannya biarpun misalnya ada yang tidak membayar pun juga berjalan pondok pesantren. Karena Allah itu sudah berjanji. Ada orang yang dipilih oleh Allah. Ternyata kalau orang yang dipilih oleh Allah itu tidak mau menganggap, menghargai pilihan Allah, maka Allah ganti dengan kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah untuk berjuang. Makanya kalau Allah memilih kita, jika tidak kita hormati pilihan Allah, kita hargai pilihan Allah, nanti yang dipilih selain kita. Alhamdulillah pondok berjalan, pembangunan selama ini juga berjalan, lihat. Dan Anda lihat ini semuanya. Cuman kami ingin mengajak semuanya dengan sesuatu yang sangat ringan dan indah untuk bergabung secara aktif. Aktif. Apakah itu dengan tenaga Anda dan sebagainya. Agar semakin dekat hatinya. Biar Anda merasa memiliki semua yang selama ini dikerjakan oleh para pejuang-pejuang. Mulai dari media dakwah, stasiun radio, termasuk televisi yang selama ini kita persiapkan. Atau pembangunan pondok pesantren. Persiapan pondok pesantren di beberapa kota. Kami ingin Anda bergabung secara aktif. Dan aktif ini terserah Anda mengikat diri Anda. Termasuk di antara yang kami serukan beberapa waktu yang lalu adalah dengan istilah barang bekas dan sebagainya. Tujuan paling inti adalah bagaimana Anda semakin dekat. Anda sudah dekat dengan kemuliaan, akan tapi semakin terikat lagi Anda merasa berjuang, memiliki panci pembolong yang Anda berikan itu adalah pengikat hati Anda dengan majelis ini. Termasuk di antaranya adalah nanti di depan sana ada tim yang akan merekrut siapapun dan bebas. Anda tidak harus. Akan tapi Anda cukup niat. Anda bergabung, saya ingin menjadi pejuang aktif di Al-Bahjah ini dengan bukan sekedar jasad tenaga saya hadir di majelis, tidak. Tapi saya ingin dengan mungkin uang saya, Rp1.000 per bulan, misalnya. Dan tanda orang ikhlas itu apa? Tidak malu berbuat baik dengan yang sedikit. Itu ciri orang ikhlas. Tidak malu berbuat, malu cuma 1.000. Oh, berarti kalau 100.000 nanti bententeng-bententeng itu orang. 1.000 rupiah sebulan. Tapi kan rutin setiap bulan Anda ditegur oleh tim. Ibu, 1.000-nya mana bu? Ya Allah, 1.000-nya mana bu? Berarti Anda diingatkan kepada kemuliaan. Dan Anda perlu didaftar. Kita perlu cambuk agar diingat terus Anda. Yang kuat 1.000 sebulannya. Kalau enggak kuat ya setiap hari 1.000 × 30, 30.000. Masya Allah. Dan ini ada satu orang cerdas kerjanya di pasar. Dia mengatakan, saya kalau nyumbang banyak tidak bisa. Cuman saya berjanji kalau dapat uang logam yang berapa itu pasti saya masukkan kotak. Dan enggak berani lihat dia. Waktu nyetor ke sini enggak berani lihat. Kenapa? Kalau saya lihat takut kelihatan banyak, enggak jadi saya berikan ke pondok Uyan. Oh bagus, bagus. Jadi dia dengan siasatnya menyiasati kebakhilannya dan kekikirannya, adalah uang receh itu diwadahi sendiri. Jadi setiap waktu itu setahun, cuman kita mungkin setiap sebulan sekali. Anda berjanji mungkin anak-anak Anda didik. Ini bukan kepada yang belum pernah menyumbang, termasuk yang Anda sudah nyumbang miliaran ke pondok ini, lakukan ini untuk mendidik anak-anak. Sebab perlu melatih. Sebab kalau Anda nyumbang 100 juta atau 200 juta kan sifatnya berapa bulan sekali kan gitu. Tapi sifatnya yang rutin ini yang perlu. Dan saya ingin menggugah agar semuanya sambung terus dengan tim kita. Didatangi di rumahnya ibu misalnya yang 1.000 rupiah gak apa-apa. Biarpun untuk menjemput motornya habisnya 3.000 gak apa-apa. Karena ingat berarti ini adalah keluarga yang sambung. Jadi nanti dicatat di depan sana untuk Anda mendaftar alamatnya mana, teleponnya mana, yang biasa dengan rekening-rekening. Tapi tujuannya adalah untuk bisa terus diingatkan. Anda bergabung. Saya namanya Yahya, alamat begini, saya ingin membantu setiap bulan adalah 1000 rupiah atau 10 rupiah atau 100 ribu rupiah untuk saya dibergabung dalam catatan kemuliaan. Catatan kemuliaan ini. Dan ini biar dicatat sebagai pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalaupun Anda memang tidak mampu, jangan merasa bingung dengan ini semuanya. Enggak ada yang tahu kok. Yang tahu hanya tim khusus saja kok. Dan tim khusus amanat kok, enggak bilang, "Oh, ibu ini ngaji setiap hari enggak pernah bayar." Enggak ada. Enggak ada. Ini hanya terlintas di benak kami itu bagaimana agar semakin terikat. Semakin terikat. Kenapa? Aku membantu per bulan. Sehingga mungkin lagi di pasar ngomongin apa, ini ada buat pondok aja nanti. Buat pondok. Dan Anda tidak terlalu khawatir apakah pondok mengalami krisis dan sebagainya. Kalau berjuang di hadapan Allah tidak ada istilah krisis. Enggak ada krisis yang sesungguhnya. Dan kami sudah sampaikan kepada tim, sudahlah, kau enggak usah khawatir. Kalau ternyata nanti enggak ada beras, enggak ada makanan, anak-anak suruh pulang saja, sudah. Kita serahkan kepada orang tuanya, ya beres. Enggak usah memaksakan dengan cara yang haram. Kita juga tidak mengambil dari anak kita, tidak boleh makan duit zakat kok. Enggak boleh bantuan yang tidak jelas masuk. Lalu kalau nanti enggak ada beras gimana? Nanti jangan ngomong begitu. Yang ngasih beras kan Allah nanti. Yang ngasih makan adalah Allah. Kalau ternyata enggak ada betul, enggak usah pusing, jangan sok jadi pahlawan. Kalau memang ternyata enggak ada dia makan anak-anak, tinggal ditelepon orang tuanya, mohon maaf, kita tidak bisa menampung anak-anak, kami kembalikan karena tidak ada biaya, selesai. Mau mengambil yang haram, enggak deh. Mau menjual agama lagi, enggak. Akan tapi pun demikian kami masih mengajak kepada Anda untuk itu. Dan ini akan kami suarakan setiap akhir majelis. InsyaAllah Ahad pagi, nanti di sana ada yang mendata. Dan ibu hari ini mungkin agak sedikit lambat pulangnya, mendata namanya. Tolong jemput saya, atau nanti kalau ini belum sempurna, nanti ada formulir dibawa ke pulang, nanti nomor teleponnya. Tolong nanti dijemput di rumah saya, atau mungkin ibu bisa ingat sebulan sekali datang ke sini. Atau mungkin Anda pengen seminggu sekali. Ada orang yang gajiannya seminggu sekali kan? Ada, ya sudah seminggu sekali saya potong 500 rupiah, 1000 rupiah, dan sebagainya. Maka dengan begitu semakin erat hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan Rasulullah, dikit-dikit Allah dan Rasulnya, Allah Rasulnya. Dan ingat, jangan merasa gengsi dan malu dengan sedikit yang Anda berikan. Karena apa? Ketulusan Anda itulah yang menjadikan keberkahan pondok ini dan majelis ini. Ini saja, adapun kebutuhannya memang sangat banyak. Di samping itu, pembelian tanah, kita ada beberapa alternatif tanah. Pembelian tanah, kalau tidak di sini, ada di sampingnya, ada setelahnya. Pembelian tanah ini kurang lebihnya kurang 1,2 miliaran. Sudah terkumpul berapa ratus juta, alhamdulillah. Allah sudah kumpul ratusan juta, sudah berkumpul. Kemudian gedung ini takut kusennya keburu rusak. Semoga Allah mengirim juga ahli surga yang bisa menyelesaikan pembangunan ini untuk ngedak saja sama finishing kelas-kelasnya. Kurang lebih untuk tahun ini kita butuh untuk 700 juta untuk mempersiapkan siswa baru tahun yang akan datang. Pembangunan dapur di belakang yang dulu pernah dipromosikan, infak dapur, juga saat ini juga belum bisa diselesaikan. Dan memang namanya pondok harus terus begitu. Semoga pondok kita selalu tidak cukup. Jadi setiap ada bangunan, santrinya kelebihan. Jangan sampai pondoknya kebanyakan gedung. Jadi kalau kebanyakan santri, nanti saya pindah lagi ke Jawa Timur. Ini santrinya bisa dipindah-pindah nanti. Kemudian juga pembangunan ini, apa, pembangunan kantin untuk para tamu, supaya para tamu nyaman datang ke sini jam berapapun ada makanan nanti ya di kantin sini. Akan pembangunan juga untuk melayani para siswa agar mudah dan sehat, rapi. Ini juga perlu pembangunan. Kemudian juga kebutuhan santri setiap ini besar sekali. Kebutuhan santri besar sekali dan alhamdulillah semuanya tercukupi kok selama ini. Dan memang Allah sangat mampu mengangkat siapa saja. Kami berharap bahwasanya yang diangkat oleh Allah adalah kita. Untuk berjuang, kebutuhan santri, untuk makannya, untuk listriknya dan sebagainya, ini besar semuanya. Dan jumlahnya semacam ini. Satu rumah saja dengan 3 lampu saja berapa ratus, berapa puluh ribu. Ini dipakai dan kami terus lampunya enggak boleh mati setiap malam. Sebab kamar harus nyala lampunya, harus terang. Kita upayakan kamar mandinya banyak, airnya harus banyak juga. Hah, insyaallah, lebih banyak dari sebagian rumah kita kok. Ini alhamdulillah. Kemudian juga ini supaya ada di benak Anda semuanya untuk jadi bahan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada bahan, memohon kepada Allah, kemudian bahan untuk menggerakkan tangan kita untuk mengambil kocek kita karena Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Ya, tapi tetap kami himbau yang masih harus membayar zakat, dahulukan segera bayar zakatnya dulu. Yang punya utang jatuh tempo, saya tidak ingin menjerumuskan, saya khawatir. Yang punya utang jatuh tempo, kalau harus bersedekah minta izin. Misalnya utangnya kan banyak, utangnya ratusan juta. Kalau masuk infak 3 ribuan ini bagaimana, atau 10 ribuan? Bilang saja, Pak, mohon maaf utang saya kan 100 juta kepada Anda. Kalau bayar 100 juta kayaknya saya kerepotan. Tapi saya ingin membantu pondok 5 ribuan, boleh enggak? Kalau dia mengatakan boleh, Anda bantu. Sebab kalau utang jatuh tempo, Anda jangan main-main untuk bersedekah. Anda berbuat zalim yang demikian itu. Makanya kita tidak ingin menyeru sedekah berbuat baik, akan tapi tidak pakai aturan. Bermasalah, zakat dahulukan. Beresi zakat, karena zakat pahalanya lebih gede daripada sedekah yang akan Anda berikan untuk tempat mulia ini. Dan diupayakan dari sumber yang bersih. Karena Anda memberikan untuk tempat yang baik. Untuk majelisimu. Ya. Bukan duit zakat yang Anda berikan. Kalau Anda duit zakat, Anda nanti infak apa? Rekening zakat khusus ada untuk menangani orang-orang yang membutuhkan, dari orang fakir, orang sakit, ada. Ada nanti bagiannya, rekening zakat ada, tapi bukan untuk program pondok tadi, bukan untuk program dakwah. Maka infak bisa langsung diberikan kepada petugas di saat adanya majelis. Yang Anda tidak mau didata langsung ke kotak, itu juga nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman data ini, yang didata ini tambahan, Bu. Yang sudah biasa rutin masukkan ke kotak, lanjutkan, itu yang istimewa, enggak pakai didata. Adapun yang didata ini di luar, misalnya Anda setiap minggu memasukkan kotak infak 10 ribu. Baik. Kemudian selain dari program ini, Anda membuat program tambahan, jangan ditutup itunya, dimasukkan ke sana, bubar nanti, tambah diketahui orang itu. Yang itu tetap berjalan. Sekarang ini program tambahan, Anda punya program tambahan. Sudah biarpun hanya 2 ribu. Anda program tambahan di sana. Yang diketahui oleh orang, diketahui oleh panitia, ini program tambahan selain daripada yang biasa Anda berikan ke infak ini. Karena Masya Allah infak juga lumayan, mereka untuk membantu ahli-ahli Allah yang ikhlas, gak ketahuan orangnya siapa, karena gak pakai nama itu, masuk kota. Dan Allah mah tahu, kalaupun pakai nama Allah tetap tahu, biasanya Anda namanya Aisyah, diganti nama Khadijah, nanti pahalanya sampai ke Aisyah kok. Allah gak akan salah kok, tenang aja. Baik. Atau transfer ke rekening infak 72004 20092, atau gimana? 7200 42092. Yayasan Al-Bajah. Bank apa ini? PSM ya? Tidak disebutkan ini. Banknya apa? PSM ini ya, PSM. Ke rekening infak center 7200 42092. 7200 42092, ya, itu BSM. Kode banknya 451. Hafal ya. Sudahlah, kalau belum bisa berinfak enggak apa-apa, tapi bisa menghafal sudah lumayan kok itu. Ada niat. Hah? Cukup menghafal. Hafalin saja sudah, itu lumayan. Sebab kalau ketemu orang sudah langsung saja nih hafal. Hafal dah, Ibu. Ini adalah, dan bentuknya adalah bisa per bulan, per minggu, atau apa saja. Ini saja insya Allah yang bisa kami hadirkan di majelis ini. Dan juga para pemirsa pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa bergabung aktif dalam perjuangan ini. Dan nanti ternyata kalau terbukti Anda dari kota atau terkota tertentu, maka bisa saja nanti ada diarahkan. Misalnya yang dari Sumatera sana, bisa kita arahkan ke Sumatera bagian mana, Pontianak mana, misalnya ini. Akan tapi perlu mendata ini, adapun yang tersembunyi tetap berjalan. Infak itu tidak hanya tersembunyi saja, akan tapi juga kadang ada yang terang-terangan. Karena untuk melatih hati kita, tidak harus sembunyi saja. Sesaat sembunyi, sesaat terang-terangan. Terang-terangan untuk memberi contoh kepada yang lainnya, untuk memberi semangat baru kepada yang lainnya. Itu juga menjadi pahala yang besar. Wallahu a'lam bishawab. Pengumuman Majelis Al-Bahjah, Majelis Muslimah sore ini di Majelis Al-Bahjah sore ini di Indramayu, Umi. Ya, pelayanan di Aula Gedung Pusat Pelayanan Informasi Haji Karanganyar Indramayu hari ini ya. Kemudian majelis rutin malam Ahad juga ada, malam ini di Weru, dan juga majelis rutin bulanan Indramayu malam ini juga insyaallah. Maulid Akbar Cinta Rasul tanggal 2 Rabiul Akhir, 31 Desember 2016 di alun-alun Kota Cirebon. Dan juga jangan lupa, sekarang sudah dikontrol oleh orang-orang yang sudah mengerti ahlinya masalah BMT. BMT adalah Baitul Maal wa Tamwil, apa, lembaga keuangan, bank kecil-kecilan lah gitu, yang dikelola dengan syariat. Anda bisa menabung daripada duit yang nganggur, termasuk itu ibu yang duitnya banyak itu, Bu. Itu daripada disimpan di tempat yang kurang ada nilai dakwahnya, bisa disimpan nanti di BMT Al-Bahjah sini, di BMT Al-Bahjah Syariah. Jadi uang Anda juga akan dikelola secara syar'i, akan berkembang dan insya Allah aman. Kemudian setelah itu ada untung yang halal, di samping itu juga Anda membesarkan BMT ini. Dan BMT sengaja kita buat adalah untuk memulai membuat lembaga keuangan syariah yang sesuai dengan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kantor BMT-nya nanti di depan itu. Dan mohon yang mendengar suara ini dari tempat yang jauh, mungkin Anda orang yang punya modal besar, Anda ingin buat BMT syariah Al-Bahjah, Anda bisa membuat di rumah Anda, di kantor Anda. Nanti akan kita adakan tim untuk mengatur itu semuanya. Dan kita datangkan pasukan untuk ini semuanya. Dan dalam dakwah harus segalanya. Dan juga jangan lupa untuk bisa haji, umroh, di sini juga ada travel, tapi ingat kalau mau umroh harus benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan umroh karena tren. Kalau haji, yang umroh kalau masih punya utang ya jangan umroh dulu ya. Kalau sudah terlanjur daftar tunda deh, tarik lagi itu, enggak apa-apa. Kita tidak ingin mengajari orang bermaksiat. Kita tidak ingin mengajari orang melanggar Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita khawatir rasanya program-program bisnis yang selama ini kita hadirkan malah menjerumuskan. Kami menghadirkan program-program bisnis ini adalah untuk membantu. Membantu orang untuk berbisnis secara syar'i, secara benar, termasuk mau umroh sendiri. Waktu kita mengadakan umroh, kita ingatkan kepada tim, bukan semata-mata mencari keuntungan yang akan kita gunakan untuk dakwah, tapi ingat, ingin membawa orang umroh yang benar. Bagaimana umroh yang benar? Termasuk mungkin yang mau umroh, lah kok ninggalkan anak gadis perempuan sendirian di rumah? Ya jangan dong, anak gadis kan mahal. Bawa umroh sekalian kalau bisa. Kalau enggak, titipkan di pondok sini. Siap menampung pondok 10 hari sambil mondok. Nah, ini saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rahamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhidna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Tambahkan keimanan kami ya Allah kepada-Mu, kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, kepada kitab suci-Mu ya Allah. Dan mudahkan kami untuk selalu berpegang dan berpedoman kepada kitab suci-Mu ya Allah. Dan jauhkan kami dari merendahkan kitab suci-Mu. Mudahkan kami untuk memuliakan orang-orang yang Kau muliakan ya Allah. Dan kami mohon siapapun yang hadir di tempat ini ya Allah, jadikan mereka hamba-hamba yang mulia, baik yang hadir menghadiri pengajian ini ya Allah, atau para sopir-sopir angkot yang menghantarkan mereka yang mengaji, berikan kepada mereka keberkahan. Atau siapapun yang berlalu lalang lewat tempat ini, berikan kepada mereka kemuliaan. Atau siapapun yang berjualan di tempat sana itu ya Allah, berikan kepada mereka kemuliaan ya Allah. Ya Allah, siapapun yang melihat tempat ini, jadikan mereka mulia ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami pemahaman yang benar kepada Al-Quran, mudahkan kami mengamalkan Al-Quran. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami berjuang-berjuang kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, harakukah hidupkan hati kami untuk bisa berjuang di jalan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Apakah berjuang dengan hati, dengan lidah kami, atau berjuang dengan ilmu kami, atau berjuang dengan harta kami, atau berjuang ya Allah dengan panjatan doa di tengah malam. Ya Allah, kami ingin selalu berjuang ya Allah di jalan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan berikan kepada kami ketulusan dan keikhlasan di saat kami berjuang. Dan kami mohon, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ketulusan keikhlasan ya Allah. Berikan kepada mereka semua ketulusan dan keikhlasan ya Allah, yang telah berjuang bersama kami ya Allah. Jaga hati mereka ya Allah, jangan sampai ada di antara kami yang sudah banyak berjuang lalu kerusak dengan ujub, dengan bangga dengan amalnya, atau dengan sombong karena amalnya. Kami ingin ya Allah, Kau jadikan mereka semakin hari semakin tawadhu, semakin Kau cintai, semakin Kau muliakan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua. berikan kasih sayangmu di dunia dan di akhirat, dan kami mohon jaga anak keturunan kami ya Allah, jadikan mereka anak-anak ahli surga, anak-anak yang kau muliakan di dunia dan di akhirat. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah, jauhkan kami dari berbuat zalim di rumah tangga kami dan di masyarakat kami ya Allah. Yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka ya Allah, kirimkan kepada mereka orang-orang yang kau muliakan, pasangan-pasangan orang-orang yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, setelah kau kumpulkan kami bersama kami di tempat ini atau di acara semacam ini ya Allah, acara ini yang baik yang hadir atau yang belum hadir ya Allah, atau mendengar suara ini, yang melihat acara ini, kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, jangan kau pisah kami ya Allah. Kami ingin selalu berkumpul dalam kemuliaan, dan hingga kelak kau kumpulkan kami di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ampuni kami ya Allah, dan kami mohon berikan kepada kami petunjuk, dan berikan kepada pemimpin kami hidayahmu dan petunjukmu ya Allah. Yang sudah baik jadikan lebih baik, yang tidak baik ya Allah berikan petunjuk dan hidayah kepada mereka. Yang sudah beragama Islam, kuatkan iman dan Islam mereka ya Allah. Jika ada orang yang memimpin kami, mengurusi kami dari hambamu yang belum beriman kepada kekasihmu Nabi Muhammad, kami mohon wahai Zat yang maha mulia, yang maha kuasa ya Allah, gugah hati mereka ya Allah, jadikan mereka ahli la ilaha illallah, ahli iman ya Allah. Dan sungguh bagimu sangat mudah, seperti engkau telah memberikan petunjuk dan hidayah kepada benda-benda kami ya Allah, dari orang kafir menjadi ahli iman ya Allah. Dan kami mohon yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami. Kami mohon jangan kau siksa kami di dunia, jangan kau siksa kami di akhirat. Jika kami ya Allah dan dosa kami hapus ya Allah, kami tidak ingin kau hukum ya Allah, hapus dosa kami, ampuni dosa kami wahai Zat yang maha pengampun. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, para hadirin hadirat, para pendengar, para pemirsa dimanapun anda berada, demikianlah majlis kita pada pagi hari ini. Dan kami sebagai pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dan kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi jamaah yang bersalaman dengan guru kita, harap baris yang rapi dan salamannya biasa saja, tidak usah pelukan karena guru kita lagi masa pemulihan. Sallallahu sallim sallallahu alamu.